Materi kita pada pagi ini strategi dasar perjuangan Islam. Memang kalau strategi itu merupakan upaya menerapkan langkah-langkah kerja nyata untuk sampai kepada tujuan dengan menghadapi atau mengatasi kendala-kendala yang akan menghalangi cita-cita itu. Itu namanya berstrategi. Oleh karena itu, halangannya adalah musuh-musuh Islam itu sendiri, yang mereka juga mempunyai tipu daya, mempunyai strategi juga untuk melemahkan atau menghancurkan strategi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah berfirman, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makallallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, strategi, taktik strategi untuk mengalahkan taktik strateginya orang beriman, tetapi Allah juga punya taktik strategi. Dan ketahuilah bahwa taktik strategi Allah itulah yang akan unggul. Nah, jadi kalau kita berstrategi bukan merekayasa menurut apa yang kita inginkan demi kemenangan, bukan. Tetapi mengamalkan ajaran Islam itu di bidang yang menyangkut perjuangan jihad untuk menghadapi kenyataan yang kita hadapi. Jadi mempraktekkan ajaran Allah di bidang itu, di bidang strategi itu, itulah namanya strategi yang akan unggul. Jadi bukan strategi yang kita karang. Jadi strategi itu adalah bagian daripada ibadah kita. Jadi pelaksanaannya ya menurut tuntunan, karena disebut ibadah itu adalah melaksanakan tuntunan. Nanti ekonomi juga begitu. Bukan ekonomi yang kita pikir-pikirkan bagaimana supaya kita kaya semua, memobil semua, supaya ekonominya hebat semua, tidak ada lagi yang miskin, kaya semua. Itu tidak menurut pikiran kita. Strategi untuk keberhasilan ekonomi adalah melaksanakan kita punya kerjaan di bidang ekonomi itu menuruti tuntunan Islam. Jadi itu pun adalah bagian daripada ibadah kita. Jadi bukan direkayasa. Nanti kalau kita rekayasa, yang kita laksanakan keinginan kita, bukan ketetapan din. Nah, maka di sini kita akan melaksanakan ketetapan din di bidang ekonomi juga, di bidang strategi menghadapi musuh juga, di bidang segala macamnya, sampai bagaimana kita menyembelih kambing atau menyembelih manusia juga ada tuntunannya. Jadi tidak menurut keinginan kita. Maka seluruhnya adalah bagian daripada ibadah. Nah, itulah awal daripada niat kita dalam langkah 1001 langkah ke depan. Awalnya adalah itu, maka dasarnya, sumber dasarnya adalah dua kalimat syahadat yang disebut iman itu. Jadi syahadatan itulah sumber dari segala ibadah itu. Kalau tidak kembali kepada syahadatan, maka tidak mempunyai nilai di pandangan Allah. Oleh karena itu, dahulu orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bertekad bahwa dia akan hidup dengan ajaran yang dia syahadati itu, ajaran Allah dan Rasulnya, sampai dia mati. Dan itu bahasa kampungnya orang sana, jadi dia paham betul. Maka Abu Jahal CS, Abu Lahab CS, marah betul. Wih, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kurang ajar itu orang. Manusia itu berarti kita mau ditinggalin semua, adat istiadat ditinggal semua, aturan-aturan yang kita sudah tegakkan ditinggal semua, yang sudah kita warisi ratusan-ratusan tahun dari nenek moyang kita ditinggal semua, kecuali sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Mana dia itu? Jadi bukan karena sholat, bukan karena saum. Begitu syahadat, pagi-pagi kena gebuk karena mereka kuat. Maka yang mau bersyahadat itu diam-diam, malam-malam, sembunyi-sembunyi, karena resikonya begitu. Sebab itu adalah pertaruhan. Begitu bersyahadat, dia akan hidup dengan ajaran Allah dan Rasul yang dia syadat itu sampai titik darah penghabian atau sampai akhir hayatnya. Semua kerjaan harus sumbernya ke situ. Maka yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya itu apapun namanya, apa strategi ke, apa ekonomi ke, apa tidur malam, tidur siang, pokoknya yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya dianggap bukan bernilai ibadah, walaupun berhasil, apalagi gagal sisan. Berhasil pun tidak ada guna-gunanya. Sebab yang kita cari itu adalah ridho Allah, sedangkan berhasil itu terserah Allah. Oleh karena itu bergaul dasarnya Allah dan Rasul. Istilahnya Islam, kalau disingkat kalimatnya Islam. Bergaul dasarnya Islam, berstrategi dasarnya Islam, bermusyawarah dasarnya Islam, memilih pemimpin dasarnya Islam, berumah tangga dasarnya Islam, naik mobil, naik motor dasarnya Islam. Itu namanya hidup beribadah mempraktikkan ajaran Islam di seluruh kegiatan. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu strategi tiga awalnya untuk melanjutkan. Nanti akan ada perkembangan bahwa orang-orang yang bersadat itu bersatu di bawah kepimpinan satu figur yang disebut nabi. Jadi dia nabi. Jadi kumpul sampai ada berbawa jumlahnya banyak. Itu awalnya strategi Islam itu. Bukan strategi awalnya bagaimana kita buat kelompok, kita bunuh orang kafir. Itu bukan itu. Awalnya adalah akidat syahadatain itu kita praktekkan dalam kehidupan sesuai dengan kenyataan yang ada untuk suatu perkembangan kehidupan yang mampu menghadapi situasi yang akan datang dalam rangka melanjutkan ibadah. Maka setelah banyak-banyak-banyak, ini ceritanya orang Madinah diam-diam datang, sudah ada 6 orang, datang lagi sampai 70 orang. Jadi lebih kuranglah 100 kalau disebut gitu. Ada juga wanitanya beberapa orang. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, kamu di negeri ini dibenci orang. Dibenci oleh orang. Bahkan famili-familinya, paman-pamannya juga menjadi musuhnya. Masyarakat pada umumnya anti kepada ajaran yang kau bawa ini. Mari pindah ke negeri kami. Kami akan bela kamu seperti membela keluarga kami. Kalau harus perang, kami juga ahli-ahli perang juga di Madinah ini. Yathrib, waktu itu namanya Yathrib. Kemudian jadi Madinah ya, kita kenal sekarang. Tapi karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam tidak bertindak, tidak berngomong, tidak membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu kecuali atas dasar wahyu. Nah, itu termasuk bagian dari strategi juga. Karena tanpa wahyu dia tidak mau bekerja. Begitulah Rasulullah. Kalau orang politik sekarang enggak. Yang penting berhasil, masuk neraka jadilah yang penting berhasil. Ah, itu strategi dunia begitu. Yang penting dapat dunianya. Kalau di calon yang penting dapat duduk gitu. Jadi kalau enggak dapat duduk stres dia. Karena habis duitnya dibelanjakan, tahu-tahu enggak terpilih, stres. Malumlah strategi manusia dunia ini adalah untuk kepentingan dunia. Kalau kita untuk kepentingan ridho Allah, sebab hidup adalah ibadah. Lalu setelah ditawarkan begitu, wah, wahyunya belum turun ini, perintah Allah belum suruh hijrah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda ganteng, orang kaya sekali. Mus'ab bin Umair itu, dan cerdas itu. Dalam riwayatnya, Mus'ab bin Umair itu. Oh, ganteng, kaya, dan cerdas. Jadi waktu dia mengucapkan syahadatain, wow, ibunya marah. Marah sekali sama anaknya Mus'ab bin Umair. Orang yang sangat disayangi, udah pintar lagi satu-satunya. Wah, marah ibunya, kenapa wajib ikut Muhammad? Dilarang sama ibunya, ini Mus'ab bin Umair. Terus, dia tetap saja. Akhirnya beberapa hari kemudian, dimasukkan ke kamar oleh ibunya. Dikunci dari luar. dikunci dari luar. Dia dikurung dalam kamar, jangan sampai pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW belajar Islam, merusak keyakinan yang sudah turun temu, turun temurun. Aduh, masuk di kamar, namanya seorang ibu, ya diikuti saja masuk kamar, dikunci dari luar. Kalau berjalan kan kedengaran kakinya di lantai itu, ya bukan lantai begini lah zaman dulu itu, kedengaran itu suara kaki. Ketahuilah bahwa Muhammad itu memang utusan Allah, dia itu adalah benar. Ih, kurang ajar katanya. Pergi lagi ibunya. Kapan waktu makan, coba-coba ngantarin lagi. Begitu kedengaran, keluar pintu. Ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia itu adalah benar. Tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Eh, enggak jadi ibunya. Sampai 2 hari. Asal datang, dia omong gitu. Tadinya kencang suaranya. Lama-lama agak lembut, agak lemas. Begitu 3 hari lemas beneran. Ketahuilah, jadi kayak akan dengar. Ah, ibu jangan gak tega. Waduh, ini. Ya sudah lah, apa boleh buat, buka. Masih makan. Pergilah kamu sama Muhammad itu. Pergi. Rasulullah masih berkumpul sama sahabat-sahabat. Sebentar, kata Rasulullah, akan datang ahli surga. Akan ada ahli surga masuk ke ruangan ini. Dia pikir teman-teman sahabat itu kalau sudah dengar surga itu pada nongol, pada nunjukin dirinya. Kalau ditunjuk kamu, kalau surga itu begitu, pada nongol. Wah, pernah macam-macam lah supaya nampak, supaya kena pilih ahli surga. Nggak tahu pusat penyumbat tadi datang, sampai dimasuk di ruangan itu. Orangnya sudah lesu, pakaiannya sudah kusut, mukanya sudah kurus, sudah lemas. Ahli surga, siapa barangkali ini? Ya Rasulullah, ini siapa orang ini? Apa kalian tidak kenal yang bernama Mus'ab bin Umair? Wah, pada nangis sahabat. Itu orangnya kaya, ganteng dan cerdas, tahu-tahu sudah loyo begitu. Gara-gara ibunya begitu, jadi menangis sahabat. Nah, waktu ada permintaan dari ini, Mus'ab bin Umair tadi itu yang diutus ke Madinah itu. Sampai di sana, menggarap umat yang ada di Madinah. 1 tahun kemudian, dia cerita. Ya Rasulullah, tidak ada satu rumah lagi yang tidak kusampaikan di salah ini. Semuanya sudah. Tidak ada ketinggalan satu rumah pun. Yang dihadapi di Madinah itu orang Islam atau Yahudi Nasoro? Yang banyak adalah Yahudi dan Nasoro. Yang sedikit ya beberapa yang beat malam-malam atau diam-diam ke Madinah tempo hari itu yang sedikit. Tapi yang banyak itu masyarakat itu Yahudi Nasoro. Ada yang munafik di situ masih hebat juga. Hijrah. Tapi Rasulullah masih tetap di Madinah. Itu kata orang sekarang, khilafah itu apa? Khilafah Togut, khilafah Pancasila, enggak dimusuhi khilafah itu. Kan? Kalau akidah kan dimusuhi. Sebab itu di Mekah itu orang begitu syahadat saja dimusuhi. Ini mah enggak dimusuhi apa-apa. Khilafah Muslimin itu, ah itu mah khilafah Togut. Nah, perkembangannya bahwa Mus'ab bin Umair itu dimusuhi apa enggak? Dimusuhi apa tidak? Tidak. Kalau mau menang itu tidak dimusuhi. Padahal yang dihadapi Nasrani, ini bukan ke Pak Kiai, kita yang hadapi Pak Kiai. Orang mengaku Islam, orang yang sholat, kok pengen disiksa, pengen dimusuhi, itu tolol namanya. Mus'ab bin Umair dihadapi itu orang Madinah, orang Yahudi, Nasoro, yang munafik apa itu ya. Tapi setiap rumah dia paranin. Ada 10 orang dapat 2, dapat 3, jadilah dapat 1. Jadi sehingga setiap rumah itu ada aja dapatnya. Walaupun 1 orang. Jadi suara itu di mana-mana ada suara Islam. Walaupun pada umumnya masih ya ada 6 orang keluarga itu dapat 1. Jadilah, tapi ada Islam di situ. Di setiap rumah ada Islam. Jadi suaranya paling tidak ya mendengung lah. Bukan disiksa. Kita ini yang kita hadapi tentara-tentara yang sholat. polisinya yang sholat minta disiksa. Kalau nggak disiksa katanya apa itu kan tidak berakidah. Lah ini tidak paham. Dikira perjuangan itu ya memang dari awalnya begitu di Madinah Mekah itu. Kita juga dulu mah ya sudah ya habis-habisan juga zaman ini iya. Ya namanya kerjaan kita ini kerjaan perang bukan strategi dasarnya dari akidah awal terus meningkat terus mencari jalan keluar bukan itu awalnya tapi ini itu perang jadi cerita perang bagaimana membunuh musuh namanya perang jadi waktu kita ditangkap kata tentara itu kami tidak ngertilah agama pokoknya kami ini hanya diajar untuk membunuh musuh bilangnya gitu oh saya bilang hebat kaliannya jadi Islam itu saya cerita begini-begini baik Islam itu. Tapi Anda tidak paham sehingga Anda menjadi musuh Islam padahal Anda akan mati menghadap Allah akan dimasukkan ke neraka. Kata Dulaksus. Kalau memang Islam itu baik katanya. Kenapa Anda berontak? Sebab pemberontakan kedua setelah Imam Kartosuwiryo pemberontakan itu kita di Lampung tempat itu. Kalau memang baik, kenapa Anda berontak? Saya bilang, zaman Soeharto ini, presiden kalian ini, kita ngomong saja, waman lam yahkum bima anzalallah, faulaika, humul kafirun, yang seterusnya itu, dolimul fasikun. Dimusuhi, ditahan, teman-teman itu banyak balik-balik ditahan. Jadi kan kita pikir, saya mau ngomong-ngomong saja, saya tidak pernah menipu, tidak pernah mencuri, tapi ngomong agama saja sesuai dengan ajaran mau ditahan juga daripada cuma ngomong ditahan mendingan bumi sampean jadi kata langsung jadi musuh saudara siapa kamu pertama sampai presiden kamu sampai RT kamu ah itu musuh oi anu begitu kata iya sih bang kenapa tidak bebas pokoknya sampai kapanpun umat Islam pasti berontak kalau tidak dikasih kebebasan bicara. Anda boleh saksikan. Dan saya kapanpun pasti berontak. Sepanjang saya tidak bisa membicarakan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kalau tidak, saya bilang, pemerintah buat pengumuman bahwa surat Anu ayat sekian tidak boleh dibicarakan oleh umat Islam. Surat beberapa ayat itu disebut daftarnya. Saya bilang. Tanpa berabek kalau gitu. Bahkan saya bilang, jangan coba-coba melarang umat Islam dakwah. Ya alhamdulillah berhasil juga perjuangan ini itu. Gitu kita keluar, tidak dilarang dakwah. So itu pertaruhannya adalah pemberontakan. Pokoknya sampai kapanpun kita tidak akan menyerah untuk menghadapi kalian yang melarang kita dakwah. Itu prinsip dan kita tidak akan memusuhi orang yang tidak mengganggu kita. Itu Islam begitu. Nah jadi alhamdulillah itu sudah berhasil. Bagaimana lanjutnya? Ternyata umat Islam ini berkotak-kotak. Wah, saya sampaikan kepada komandemen tertingginya yang pengganti Imam Kartosuwiryo itu namanya Megapata Wiranagapati itu komandemen tertingginya umat Islam NII tapi kalau berhalangan Imam Kartosuwiryo dia sebagai penggantinya pelanjutnya menurut buku pedomannya. Saya sampaikan kita ini sudah keliru salah tapi tidak batil tapi salah keliru sudah tapi tidak batil. Apa itu kata Pak Abdul Fatah Wiranagapati sebagai pelanjut NII ini kalau Imam Kartosuwiryo berhalangan dia penggantinya. Nah, saya sampaikan kita sudah keliru nih. Salah tapi tidak batil. Nah, saya mau kemukakan nih sekarang. Bagaimana katanya? Itu Imam Kartosuwiryo beserta teman-teman dalam strategi perjuangannya mengumumkan negara Islam Indonesia dan dicatat imam adalah Imam Kartosuwiryo. Itu kehendak Pak Imam dan teman-teman. Tetapi kalau kehendak Allah mengumumkan Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak mengumumkan Islam rahmatil alamin, tapi kita mengumumkan Islam kekuasaan di wilayah NII. Ini satu kekeliruan, tapi karena itu strateginya politik, mudah-mudahan salah, tapi jihadnya begitu dapatlah satu pahala. Tapi kalau batil bahaya. Coba saya bilang dipikir. Iya juga ya kata. Ah, saya bilang kalau iya kita sudah memaklumatkan kekhalifahan bagaimana? Wah, saya ikut katanya. Berbeat untuk menjadi yang saya bilang Pak Wiranagapati menjadi mustasarnya khilafah di sini. Siap kayak gitu. Nah, itu strateginya tadi, strategi politik, bukan strategi wa makarallah. Tapi niatnya bagus. Niatnya apa? Kita memadinahkan Indonesia, mengumumkan proklamasi negara Islam Indonesia. Padahal Nabi memadinahkan Yasrib itu jadi Madinah, tidak mengumumkan negara Islam Madinah. Nah, ini kan satu politik, strategi. Tapi ternyata keliru. Akhirnya Islam yang ada di Malaysia mau diajak bersatu kepada NII, kami, NIM kami, bukan NII. Sebab kita Malaysia kan, tidak jadi. Maka oleh atas rahmat Allah, nah alhamdulillah atas rahmat Allah terwujudlah maklumat kekhalifahan dan dibenarkan oleh pemuka-pemuka NII juga. Jadi tidak berarti saya mengumumkan itu terus diajukan terus banyak bantahan, tidak. Ternyata yang imam anak Pak Imam Kartosuwiryo, Pak Tamit, Pak Dodo, apa segala macam itu enggak bantah. Cuma tidak siap tampil karena wah kalau kita tampil katanya ya nanti orang bilang ah itulah ini itulah, jadi kami belakang sajalah katanya, jadi belakang. Di samping yang siap tampil ada juga yang tidak siap tampil. Tapi alhamdulillah bahwa hijrah ini memang suatu peningkatan daripada penjagaan iman kita. Kalau kita punya tekad bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua hidup kita harus dasarnya itu. Nah, peningkatannya sampai kepada hijrah ada kelapangan. Kelihatannya sekarang ini ada kelapangan. Bukan kembali ke bawah lagi. Ke depan kita ini. Maka setiap yang pembesar-pembesar negeri ini, saya selalu tawarkan kehilapan ini. Tidak ada yang lolos. Apa dia Densus 88, apa dia Menteri Agama. Menteri Agama itu putusannya ke ini juga. Apa dia Kapolres, apa dia Kapolda, apa dia itu. Pokoknya asal datang, apa dia Kodim, Korem, asal datang ke Pak Kantor Khilafah, tidak ada tawaran lain, suruh daftar menjadi warga. Dan tidak pernah saya ketemu di antara mereka bantah gitu, enggak pernah. Cuman yang kira enggak setuju kapok saja. Kapok kalau diajak temannya, oh saya sudah kesana katanya. Bagi yang lain sajalah. Soalnya sana kita diceramain suruh jadi anggotanya, kita enggak bisa jawab apa-apa. Jadi paling begitu bantahannya mereka. Jadi tapi membantah secara ilmu enggak bisa karena kita ini membawa Islam secara jujur, ikhlas lillahi taala. Jadi semua terima. Jadi begitulah yang terjadi dan ini tahap, berarti tahap-tahap ini tahap bagaimana mendapatkan wilayah ini. Setelah iman tadi dibawa itu tentu dengan pembuktian bahwa kita ini jangan naik kendaraan seperti naik kendaraan orang kafir. Kan sama kendaraan yang umpamanya apa kijang umpamanya. Sama kendaraan orang kafir naik kijang juga kita naik kijang. Apa kita naik kijang Islam apa naik kita kijang kafir? Harus mampu kita mengamalkan Islam itu supaya Allah beri berkah karena sami'na wa'ata'na itu mendatangkan rahmat Allah. Lah kalau kita naik kendaraan tidak pakai Islam, tidur pakai tidak pakai Islam, mencium istri tidak pakai Islam, memakan tidak pakai Islam, ya bagaimana? Kan jadi repot. Rahmat Allah kan turun kemarin sudah terangkan sami'na wa'ata'na. Adik bedelo ciribut togut dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menerima mempelopori atau menjadi budaknya togut, dia makan barang haram sepanjang itu. Sebab mahum minkum wala minhum tadi. Itulah akidah la ilaha illallah. Penjagaan ini harus dimulai. Maka saya bilang, siapa yang menjadi budak tauhid, gajinya haram. Setor. Mulai sudah kira-kira baru 2 bulan nih. Kalau di pusat setor, pokoknya pegawai lagi setor. Itu barang haram. Masa coba main judi, duitnya haram enggak? Enggak haram duitnya. Orang yang main judi itu haram, maka hasilnya duit ataupun beras ataupun jagung tetap haram. Karena melalui cara dapatkan cara yang haram. Maka la ilaha illallah tadi dijaga anik budullah terima tobut dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad saja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ya Muhammad Rasulullahnya Nabi Muhammad, tapi la ilaha illallahnya Nabi Adam juga la ilaha illallah. Dan seterusnya. Kalau ini aja belum, nah kita sudah lihat di keadaan ini sudah di sini, kita masih melangkah di bawahnya. Mau diloncatin ke sini saya khawatir banyak yang lari ke belakang. Sebab ini situasinya sebenarnya sudah di sini, kita masih di sini aja ini. Karena tidak ada konsekuensi yang tegas daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita harus latih diri untuk membuktikan bahwa kita Islam di seluruh kegiatan kita adalah ibadah. Kita harus buktikan kalau pakai baju itu ibadah enggak? Coba dibuktikan biar banyak rahmat Allah supaya cepat. Karena situasinya sudah sampai di Mus'ab bin Umair ini. Kita sudah bikin Mus'ab bin Umair bukan satu orang. Beribu-ribu Mus'ab bin Umair itu kalian semua. Yang ada di pikiran saya waktu 19 tahun yang lewat itu dia. Saya pikir kalau terus di la ilaha illallah saja, kita ngadapi, kita dipentung-pentungin, udah selesai ini. Coba ditingkatkan. Nah, meningkat. Tapi saya cek itu masih banyak yang sami'na wa ta'na-nya sewaktu-waktu. Tidak sepanjang hidup. Kan sami'na wa ta'na itu sepanjang hidup. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun kan. Ini tahu-tahu banyak ditinggal. Apalagi ini masih saya dengar. Ini pakai handphone nih. Ini caranya kan. Nah, ini begini. Masih banyak ini yang saya sangat sedih. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Apa halo assalamualaikum lagi? Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Saya bilang enggak tanggung itu haleluya gitu. Jadi sekalian ya. Haleluya gitu. Ini mah halo assalamualaikum. Oh. Ibadah apa begitu main-main kan? Aduh, assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau assalamualaikum, kalau mau terusin, warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak nerusin juga enggak depannya ditaruh halo. Kenapa enggak apa yang haleluya sih, Bang? Jadi ada warga kadang-kadang lupa ngebel saya. Halo, assalamualaikum. Tanggung, saya bilang. Assalamualaikum. Saya bilang telat, bukannya dari awal. Jadi salam saja tidak diniatkan ibadah. Padahal kita assalamualaikum, kita ada Allah, mudah-mudahan saudara saya diselamatkan Allah. Ada di hati kita itu kan bahasa daerah, bahasa orang kampung sana. Kayak kita ngomong di sini, mudah-mudahan kalian diselamatkan Allah ya. Itu doanya punya pada Allah. Lalu wajib menjawabnya, sunnah menyampaikannya. Tapi kalau sudah sampaikan doa itu harus dijawab. Wah, wajib. Wah, mudah-mudahan kamu juga diselamatkan Allah. Jadi betul-betul lillah. Jadi jalannya itu dalam rahmat Allah. Ini enggak. Halo assalamualaikum. Sama dengan burung beo aja. Nah itu warga hilafah harus meninggalkan itu. Enggak boleh lagi. Begitu. Latihan. Enggak, kalau enggak latihan enggak bisa. Jadi selamat pagi, selamat sore, selamat petang, selamat subuh juga sama itu mah. Enggak ada apa-apanya. Kosong. Nah inilah. Bagaimana nanti masalah yang puncaknya lagi lebih tinggi setelah hijrah ini kita lagi jajak-jajak ini. Di mana ini? Apa Indonesia seluruhnya jadi Medina atau kalau tidak apa satu provinsi saja? Yang mana itu yang bisa? Yang agak enak ini di Aceh ini sebenarnya. Cuma kok lambat ini. Pikiran saya agak enak di Aceh sebab sudah satu tahap. Seluruh dunia sudah mengakui Aceh berhak melaksanakan syariat. Cuma syariat yang tunduk kepada haleluya tadi. Jadi kita tinggal sedikit aja. Nah ini kalau sampai, maka yang lalu kita sudah sebarkan ke seluruh gubernur Indonesia itu, ke Kapolrinya, DPR, MPR-nya sudah kita sebarkan, supaya membela bangsa dan negara ini jangan masuk neraka jahanam. Itu dengan menentang hukum Allah dan Rasul, mentaati syariat. Sudah kita omong dan sudah kita sebarkan. Tapi ternyata di sini yang saya pikir, wah, gimana tanggapan? Malah tidak ada tanggapannya. Di tempat lain, alhamdulillah tanggapan itu, apalagi di NTB, wah itu Kapolres itu datang ke sana baru berapa hari itu, kata Ustaz Abdul Basir itu, baru berapa hari Kapolres ke sana itu yang dia cari, apa tuh? Berapa? 2 hari. Baru 2 hari penggantian Kapolres itu. Yang dicari dapat muslimin dulu sebelum dia menghadapi yang lain-lain itu. Sehingga waktu lebaran kemarin ada gerai zakat. Oh itu pakai pakaian dinas mereka, tujuki camat-camatnya bupati. Dia datang tuh menyerahkan zakat kepada petugas muslimin. Ini baru Islam. Gitu. Tapi di sini malah enggak. Saya pikir ya agak terlambat kali ya, tapi itu urusan Allah. Karena kita tidak bisa merubah situasi, enggak bisa, sudah ada di sononya. Tahap-tahap kerja ini strateginya, dalam arti apa, proses-proses itu, perkembangan dunia ini sampai hancurnya sudah ada di pandangan Allah. Nah kita melewati proses ini, kita punya amal apa untuk sampai kepada proses-proses ini? Jangan sampai prosesnya sampai kita masih di bawah juga, karena kurang latihan. Latihan kita ini latihan ibadah. Kalau kita ngaca gitu, wah sudah bagus, sudah rapi, sudah. Itulah ngacanya orang kafir. Bisa enggak kita beribadah ngaca itu? Sebab Islam ini sampai ngising-ngising itu ibadah. Kalau kita praktek banyak sama anotoatannya, itu rahmat Allah turun. Ini saya perhatikan di mana-mana itu kurang, apalagi assalamualaikum itu. Kadang-kadang assalamualaikum ya sama, selamat pagi, selamat sore, enggak ada apa-apanya. Cuma lata-lata saja. Nah ini harus kita mulai untuk kita ke hijrah ini. Ini kan sudah situasinya sudah lumayan kan. Walaupun di Madinah Musab bin Umair itu masih menghadapi orang munafik, sehingga perang Badar dimulai, orang munafik bilang apa? Lain roja'na ilal madinati layakhrujannal a'azzu minhal azal. Walillahi izzatu rasuli walakinnal munafiqina la ya'mun. Kalau kita habis perang Badar balik ke Madinah, kita usir orang-orang hina itu. Akan diusir oleh orang-orang yang mulia. Siapa orang mulia itu? Ya orang Yahudi sore itu. Masih menganggap dirinya mulia tuh. Tapi bisa hijrah. Karena tidak diganggu. Kita kan sudah sampai tahap itu. Cuma menentukan mana ini. Aceh apa? NTP apa-apa? Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir. Sedikit lagi. Atau mungkin ya Indonesia seluruhnya, kalau Allah menghendaki situasi, kita sudah ukur-ukur, nanti tahun 4 tahun sekali kita sudah tentukan nanti di Jakarta, anunya, pilihan kita di Jakarta. Nah itu kalau itu barangkali nampak sudah apa yang mesti terjadi kan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita nggak latihan dari awal sekarang, nggak latihan ibadah, latihannya ingin mencapai apa yang kita inginkan, wah itu tidak ada guna-gunanya. Islam ini bukan itu. Islam itu kita ingin diridhai Allah. Kalah jadi diridhai Allah. Menang tidak ada gunanya kalau tidak diridhai Allah. Nah, itulah strategi Islam itu begitu. Amani semaha hajaru. Maka mulai sekarang orang yang menjadi budak togut haram makan minum dari hasil togut. Sebab ane budak togut itu suatu pernyataan konkret sebagai syarat mutlaknya sahnya orang bersyahadat. Dalam mutlaknya syarat mutlak sahnya orang bersyahadat. An-Nahl ayat 36. Wa marsalna wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan. Apa itu? Adik bedulah mesti betul. Itu setiap umat dari zaman dulu itu prinsipnya, lain-lain-lain itu prinsip awalnya. Kalau itu aja nggak sanggup ya gue mau jadi baru saya terapkan 2 bulan yang lewat, saya mulai awas, saya mulai. Ada kalau pengurus pusat ya namanya pusat ya, begitu kita ngomong langsung jadi sudah. Jadi ada yang pegawai kan, sudah anak-anaknya pintar-pintar, sarjana-sarjana ini anak-anaknya. Wah, wah debat. Kok Israel ini? Ya soalnya begini begini debat nih. Namanya sarjana-sarjana, punya beberapa orang kan. Debat. Debat ilmu pengetahuan. Ya, udu. Debat ilmu pengetahuan. Tidak selesai. Namanya orang pintar sekarang itu kan pakai akal-akalan. Jadi debat. Udah debat-debat enggak selesai. Dia punya mobil, itu di antara mobil yang kita pakai itu punya dia. Udah. Saya bilang pakai itu aja. Jadi dia cerita bapaknya. Saya debat sama anak saya itu, mereka sarjana-sarjana semua. Jadi wah, angel membenarkan ini bahwa ini haram. Enggak bisa diterima kan? Karena memang enggak pernah terjadi kan? Padahal itu sebenarnya dari dulu mestinya, cuman ya biar di belum mau saatnya. Begitu kita mulai whatever. Terus bagaimana? Masih tidak setuju. Tahu-tahu begini katanya. Saya sudah aduh, ruwet ini enggak bisa saya keluar sajalah. Di pintu itu saya mau ke mobil katanya. Saya bilang sama mereka. Saya enggak ngomong sama mereka tapi saya dengar mendengarkan. Sebenarnya ayah ini hanya ingin masuk surga, begini-begini ini. Begitu saya naik mobil, pada datang ngeroyok, yang cium perut saya, yang memeluk saya, yang mencium pipi saya. Terusin ayah, terusin ayah, terusin ayah. Dari tadi itu bubar. Yang ada cuman kalimat, sebenarnya ayah begini-begini karena ingin masuk surga saja. Itu kalimatnya, pada datang semua yang debat-debat tadi. Yang menciumnya, terusin ayah, terusin ayah, terusin ayah. Tuh, kalau hidayah itu begitu. Jadi dari kita ini tidak ada gunanya kalau memang tidak dapat hidayah. Maka jangan kecewa kalau kok itu orang pintar-pintar, kata orang kampung. Buktinya orang pintar-pintar tuh. Mui, Majelis Ulama, kok tidak ikut hilafah? Apa hilafah itu? Gitu. Sama juga dengan zaman dulu. Apa Muhammad itu baru lahir? Itu orang. Laulan nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Kenapa enggak turun sama orang-orang hebat di dua negeri ini, Mekah Madinah ini? Kan banyak orang hebat-hebat. Kok enggak ikut Muhammad buta huruf? Memang dari dulu ya sampai sekarang ya begitu itu. Iya. Tetap saja itu kalimat enggak akan hilang. Dan itu kita sudah menikmati kalimat itu berulang-ulang biasa. Apa itu? Ya orang bodoh-bodoh pengikutnya. Ya dari zaman dulu juga begitu kalimatnya. Mana enggak pernah ke Mesir, enggak pernah keliling dunia, rahmatan lil alamin. Oh, bohong kan gitu. Itu biasa. Bahkan di Surabaya itu begitu sudah saya bilang, saya ini sebenarnya malu bilang khalifah, saya malu sebab saya ini orang bodoh, bukan orang pintar, ya tahu dikit-dikit. Jadi saya itu malu sebenarnya. Tapi apa berbuatlah karena yang pintar belum ada, jadi daripada kita ini celaka semua, tidak punya ulama, jadi saya maju aja untuk menyelamatkan umat di muka bumi ini, saya bilang. Hanya, ya ala kadar sementara saja, saya bilang. Sambil menunggu orang pintar. Jadi sudah dialog, tanya-tanya, jawab, jawab. Ada satu orang, sudah terakhir. Saya tidak akan mau ikut khalifah yang goblok, yang bodoh. Di rumah saya ada dua lemari tafsir. Tafsir dari Se'anu disebut. Siapa yang belajar sama saya, datang ke rumah saya. Ada dua lemari buku tafsir saya dari beberapa macam Se'. Tidak seperti khalifah yang bodoh itu. Tunggu saja kehancuran khalifah yang bodoh itu. Ya saya ya diam-diam saja, tersenyum-tersenyum saja. Sebab itu kalimat sudah zaman dulu, ribuan tahun lewat sudah ada di Quran kan. Saya pikir ya jadilah. Jadi si pemasjid ini, pengurus masjid yang mengundang ini, kan saya kasihkan mic-nya, dipegang. Pak Ustadz, jawab. Pak Ustadz bilang, jangan dijawab. Loh, katanya itu dari ngomong itu, gak enak katanya, dijawab dulu lah. Saya bilang, gak usah dijawab, gak ada soalnya, kalau ada soalnya dijawab. Itu kan gak ada soalnya, saya bilang. Jadi ya, Ya sudah, yang lainnya silakan siapa yang bertanya. Orang lain tidak ada yang mau bertanya lagi. Karena kesimak dengan kalimat orang tadi itu kan. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Ustaz, ya sudah kalau tidak ada yang bertanya lagi. Itu dijawab sih yang tadi itu. Saya bilang tidak ada soalnya, tidak bisa dijawab lah. Itu kan cuma komentar, saya bilang. Dia kan cuma komentar tadi, tidak nyoal. Dia ketemu rupanya. Oh kalau gitu Ustaz komentar juga. Oh kalau komentar sini. Kalau komentar sini saya komentar. Alhamdulillah di sini ada orang yang kita tunggu-tunggu, pintar, hebat. Jadi dia punya 2 lemari buku tafsir. Untuk itu malam ini juga kita minta maju ke depan. Dialog sama saya lebih kurang 10 menit. Sudah 10 menit dialog. Nanti malam ini juga kita angkat dia menjadi khalifah pengganti Abdul Qadir Hasan Baraja. Silakan maju. 10 menit saya minta, tidak lebih-lebih. Begini ya sebetulnya. Dia kan gini. Gak berani maju kan. Sudah. Pak Ustaz, orangnya saya kembalikan baik kepada pengurus masjid. Kata pengurus, Pak Ustaz, tidak mau dia. Saya bilang, mau. Masa tidak mau? Dia kan orang pintar. Tunggu aja. Biar agak lama dia gini-gini itu kan, biar kelihatan orang banyak. Jadi sudah lama-lama, kata, itu jelas tidak mau dia. Ya bagaimana kalau tidak mau? Ya komentar lagi lah Pak Ustaz. Oh komentar lagi sini. Kalau muslimin dan muslimat, itu laki perempuan penuh masjid itu. Kalau muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ternyata yang berkomentar tadi sama bodohnya sama orang yang dikomentari. Ketawa, bubar saya bilang, bubar sudah. Ya begitulah kehidupan ini. Jadi hal seperti itu biasa. Kita ini enggak. Saya sudah kasih tahu dia berat sekali. Basi bandel juga. Marah. Ya enggak jadi. Itu namanya strategi nafsu. Kalau kita muslim enggak. Kita biasa saja. Kasihan aja kan. Oh ada lagi di Jakarta itu. Namanya Kampung Cerewet. Kampung itu Kampung Cerewet. Ada enggak orang Jakarta sini? Ada. Si, mana si Adil enggak hadir. Ada Kampung Cerewet. Hadir, ada orang salah pikir. Salah pikir dia. Sudah dia caci maki kita ini. Ustaz Mukhlisin Amir Mukhlisin Jakarta yang bawa acara di masjid. Hadir yang organisasi-organisasi semua diundang. Nah, salah satunya ada yang salah pikir. Begitu dia anu, ini katanya enggak pantas-pantasnya. Orang seperti ini ngaku khalifah. Sebenarnya syarat-syaratnya ibu tamunya begini, aris aduh begini-begini, banyak macam-macam ini sekumpulkan. Ini khalifah ini jenggotnya saja enggak lebih bagus dari jenggot saya, kata dia. Sambil dia berdiri begini-begini. Ya saya tersenyum saja, pikir wah ini ada orang gendeng lagi. Di hati cuma, ya saya diam saja. Dari kitab apa dia tafsir Ulil Amri seperti itu? Gitu. Syekhnya siapa? Jadi dijawab sama Pak Mulisin. Ambil Mufiro Jakarta tembakannya. Ya dari kitab Al-Quran lah. Kitab Quran seenaknya saja. Jenggotnya saja tidak lebih bagus dari jenggot saya. Sampai begitu. Ada yang teriak di luar itu. Subhanallah. Jadi lucu. Perjuangan ini lucu. Nah. Tapi kalau kita praktek Islam. Praktek yang saya maksudkan tadi. Sebelum kita jihad ini. Amanu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Hajaru, ini dikit ini, kayak sudah begini, kok gak bisa nanjak ini, belum, sedikit. Kalau ini sudah jalan pekerjaan, apa ini dipaksakan oleh Allah yang situasinya sekali global, kita tidak tahu, wallahu alam. So, saya pikir kalau ada orang-orang seperti bilang ahli pintar itu, paling kita saya jawab satu soal, jangan ada yang bisa jawab. Umpamanya, coba bagaimana kamu menangkan Islam di negeri ini, coba cerita. Tidak bisa dicerita, dia bukan mujahid kan. Cuma orang pintar, mana dia bisa cerita. Belum lagi banyak-banyak soal, satu soal saja tidak bakal bisa jawab. Oh dia bukan pelakunya kan. Jadi begitulah keadaan. Nah kita harus lapang dada. Jangan terus sinis dengan kejahatan, jangan. Rahmat Allah itu banyak. Tapi jangan seluruh kali dibuang rahmat Allah tadi. Sampai masuk WC itu, jangan rahmat Allahnya tinggal. Dengan ibadah. Kan gampang saja sih masuk WC itu tinggal. Apa itu bacanya itu? Betul, kan gampang saja. Kalau latihannya gitu. Kalau ngaca, saya kan manusia juga suka lupa kan. dan banyak lupanya. Tapi kalau latihan mudah-mudahan kurang lupa, tapi pasti lupa pasti. Aja, udah selesai. Mau keluar ke pintu, kurang ajar iblis, balik lagi ngaca lagi. Kalau enggak gitu besok lupa lagi. Jadi saya berulang-ulang begitu. Kurang ajar iblis ini. Sudah mau keluar dari pintu, ih setan, balik lagi. Biar dia kurus kering setannya. Iya kalau kita biarin dia gemuk lagi dia. Enak dia ngegoda kita itu. Nah maka kalau sudah sering begitu jen-jen itu pada takut gitu. Apalagi setan. Di Kalimantan itu ada itu polisi lihat kita itu pakai baju hijau putih itu rombongan. Lari polisinya. Ditanya sama orang kampung. Orang kampungnya cerita sama kita. Polisi itu lari bareng ditanya. Kenapa Pak polisi lari? Ih, takut sama orang itu. Kenapa takut? Ih, takut ngeri sama orang itu. Padahal kita gak ngomong apa-apa. Setannya banyak rupanya takut. Iya. Sampai macam-macam. Nah, jadi kita harus latihan. Kalau tidur gak tidur Islam, bangun lagi. Kurang ajar iblis. Eh, tidur Islam. Bismillah. Gitu. Rahmat Allah turun. Kalau sudah merata nanti, nah hijrah ini barangkali cepat itu. Sebab rahmat Allah setiap sami na'atona itu janji Allah pasti datang rahmat. Tidak mungkin kosong. Nah, kalau lupa itu juga keuntungan. Sebab jangan sampai tidak lupa. Kalau lupa itu kan kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar itu menguntungkan. Dalam ayat-ayat kita baca, orang istighfar itu menguntungkan orang yang istighfar. Jadi tidak merugikan. Jadi Allah kasih kita lalai itu supaya cepat kita istighfar. Untung lagi kita kan. Mestinya rugi, untung lagi. Karena istighfar. Tapi jangan ditinggal, balik lagi kerjaan. Jadi kalau baju dipakai, tidak pakai bismillah, tangan kanan dulu. Ah, buka lagi. Kurang ajar kamu iblis. Pakai lagi gitu. Datang rahmat. Rahmat Allah. Karena yang mengatur dunia ini bukan kita, Allah. Bukan kita. Yang ngaturin mana ada kita pernah ngatur dunia, nggak bisa. Sampai kiamatnya itu Allah sudah tahu dari kita lahir, bumi ini lahir atau kita lahir sampai kapan matinya, bagaimana prosesnya sudah ada di tangan Allah sana. Kita nggak bisa. Coba Nabi Yusuf, saudaranya jahat, Nabi Yusuf ini. Wah, kata Nabi Yusuf, kata teman saudara Nabi Yusuf, kita bunuh aja Yusuf ini. Masa dia dicintai sama ayah kita? Ayah kita dolim, kita enggak dianggapnya gara-gara dia ini. Kita bunuh aja. Kata yang gede, hey, jangan. Kita buang aja. Jahat kan saudara-saudara, dibuang lagi sumur. Tapi kira-kira kalau kita tanya, apa Allah sudah tahu enggak bahwa ini Yusuf ini dari lahirnya akan nanti akan jadi nabi? Kan Allah sudah tahu kan? Tapi kita tidak tahu kan? Ayahnya pun tidak tahu. Baiklah, jahat saudaranya. Sampai dibuang ke sumur. Bohonglah saudara-saudaranya, ini dimakan serigala, dia begini, ini buktinya darahnya di pakaian kita, tidak bisa ini menghalanginya, terpaksa dimakan serigala. Ya sudah, nangislah orang tua, kasihan itu dia. Maka saya sudah bilang tadi sebelum kamu berangkat dulu, tapi kalian tidak ini, macam-macam. Sudah, ayah anda bakal percaya sama kami, walaupun kami benar, memang dia bohong. Ya sudahlah. Saya lapor kepada Allah sajalah tentang segala urusannya, kata ayahnya Yusuf alaihissalam. Sudah. Lewat orang kafilah dagang. Kafilah dagang haus. Kenapa ndak haus 10 kilo ke sana atau 10 kilo sebelumnya? Kok di situ hausnya? Siapa yang ngatur? Allah. Haus di situ. Kalau haus cari air. Air mana ada di jalan-jalan, ya cari sumur lah. Cari sumur dapat. Ah, ada sumur. Alhamdulillah masuk. Dalur apa? Timbaannya dimasukin. Wah, ini bukti. Pegang sama Yusuf. Ada tali masuk sama ada timba. Naik dia di timba itu. Wih, berat ini dapat kita. Air banyak ini. Buang sampai datang. Ai, manusia. Ini dia keuntungan. Nah, orang dagang ya. Untunglah kita dapat rezeki domplok. Kita jual aja. Orangnya enggak berperi kemanusiaan. Kalau orang berperi kemanusiaan, orang baik, enggak begitu. Waduh, ini anak siapa? Dari mana asalnya? Kenapa jadi begini? Ini enggak dasar orang enggak berakhlak. Ah, ini untung. Kita jual aja. Berapa harganya? Harga murah jadi yang penting dapat. Tidak berperi kemanusiaan. Orang jahat lagi. Dijual, dibeli lagi sama orang. tahu-tahu yang beli itu ternyata jahat juga. Dari dibuang oleh orang jahat, diambil oleh orang jahat, dijual kepada orang jahat, gara-gara jahat menuduh dia bermacam-macam. Kita sudah tahu lah semua itu, lalu masuk penjara, ketemu orang baik apa orang jahat? Ketemu orang jahat lagi. Orang jahat itu keluar dari penjara, gara-gara orang jahat itu sempurnalah Yusuf menjadi nabi itu. Siapa yang ngatur itu kalau bukan Allah? Jadi kita ini tidak pernah mengatur. Kita ini cuma jalan, kita ini benar apa salah itu toh. Sampai yaumil kiamat ditanya, kamu benar apa salah? Bukan kamu berhasil apa tidak berhasil, itu tidak perlu ditanya. Itulah strategi dasar kita ini dalam perjuangan menegakkan Islam ini. Nah sekarang ini tahap hijrahnya yang apa semua ini menjadi hijrah Madinah ini dari Sabang sampai Merauke atau satu wilayah ini belum masih rahasia bagi kita semua ya. Cuman ada bayangan-bayangan nih yang kalau keinginan sih kayak-kayaknya ini duluan, tapi barang saya dapatkan informasi dari surat kemarin ini yang belakangan malah. Jadi wah barangkali ini nanti wallahu alam ya. Tapi sudah dunia yang kafir pun sudah memprediksi ke depan untuk kejayaan umat Islam. Ini yang kafir pun sudah begitu, apalagi kita yang berjalan. Cuman banyak orang yang gelap, nggak tahu lah. Kalau kita nyerangkannya secara jelas juga tidak strategi Islam itu, karena membicarakan sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Yang kita mau ceritakan yang jalan, yang belum terjadi nggak usah, sebab itu nanti jadi dukun. Jadi ahli ramal. Nah, la ya'lamul ghaib illallah. Adapun Allah memberitahu seseorang dengan ghaibnya, cara ghaib itu bukan hanya nabi. Sampai kiamat sifat Allah akan menunjukkan hambanya secara ghaib itu tetap berjalan. Bukan setelah nabi maka sifat Allah memberi suatu secara ghaib sudah putus sebab nabinya sudah habis. Bukan, itu sifat Allah itu terus sampai yaumil kiamat. Cuman itu masalah dia, bukan masalah kita punya cerita, bukan. Itu kita tetap yakin. Nah, itu ada petunjuk-petunjuk Allah itu ya. Jadi tidak bisa tidak. Maka alhamdulillah struktur kita ini adalah struktur yang menjaga keselamatan umat kita dari segala tuduhan dan mencegah keterlibatan orang yang tidak senang. Itulah khilafah muslimin. Nah, tapi yang itu ya tidak bisa direkayasa ya. Begitulah kehidupan ini. Nah, cuman ini kehidupannya ini saya lagi pikir-pikir nih, apa kita belum kayak mahasiswa Bani Umair kah? Berapa ratus rumah di sini? Ada 200. Barangkali 20 rumah yang diparanin. Kalau misalnya Bani Umair tidak ada rumah satu lagi yang ketinggalan, padahal itu orang Yahudi Nasoro. Kita kiai-kiai masih banyak yang kita tinggalin. Itu kekurangan kita. Mestinya jangan setiap rumah. Di kampung saya itu enggak ada yang datang. Di kampung saya di sana di Betung. Saya bilang sama ikhwan, kalian ini bagaimana sih, Bang? Di kampung saya itu enggak ada satu orang pun yang datang. Karena saya di kampung itu. Saya bilang kalau saya datang ke situ nanti ditanya siapa khalifah, siapa lagi kalau bukan saya? Kan repot sih, Bang. Ya, jangan suruh saya. Ini, iya, kan lucu. Jadi karena saya di situ, dikira ya sudahlah, selesai sudah kampung saya itu. Ya enggak begitu. Ya kita ini kan pembagi tugas. Jadi jangan sampai khilafatul muslimin ini nampak kebanggaan seorang pemimpin enggak boleh. Dan itu enggak sah jadinya. Dia harus ini, ya seperti tidak ada apa-apanya gitu. Tapi umatnya kan jalan. Ini jangan sampai, ah sudah ada khalifah di sana, beres. Kalau begitu enggak jadi. Ini kita bagian lain, bagian sono-sono di sana itu. Yang sini ya umat. Nah gitu, yang kesananya kita ya. Baiklah. Setelah itu baru ada jihad. Maka jihad itu jadi amanu tadi, la ilaha illallah tadi, konsekuensinya tadi ya, jangan lupa. Jangan la ilaha illallah waktu sholat doang. La ilaha illallah waktu dagang, la ilaha illallah waktu sholat, la ilaha illallah waktu saum, la ilaha illallah waktu apa, la ilaha illallah waktu ngising, la ilaha illallah gitu. Ngisingnya dengan ajaran Islam, dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dagangnya begitu, bergaulnya begitu, semuanya begitu. Kalau lupa, ada kesempatan istighfar, maka perlu juga ada lupa. Tapi kalau lupanya terus, nah itu salah. Maka setiap saat manusia itu merugi, kata Allah, kecuali yang saat yang diisi dengan iman dan amal soleh. Nah itu iman itu praktek ajaran. Jadi itu kita lewat keterangannya, tinggal prakteknya. Begitu lupa, astagfirullahaladzim, kurang ajar ini, ulangi lagi gitu. Kalau kita tidur gini, bangun lagi, setan kurang ajar. Tidur dengan praktek ajaran Islam biar turun rahmat Allah. Kalau sudah di mana-mana gitu, nah ibarat apa ini, angin yang menurunkan hujan itu apa namanya? Awan, ditiup angin, wari ke sana, ditiup angin, mampir di sana turun hujan, tiup lagi ke sana angin, mampir di sana turun hujan, gitu. Jadi umat itu begitu, alam itu juga begitu. Tidak tentu, wadah ada apa-apa tuh hujan. Lah kan itu lain, itu acara istimewanya Allah, kita tidak bisa prediksi kalau begitu. Tapi syariatnya begitu, kita juga, alam juga begitu. Nah perang juga begitu. Kalau yang satunya tidak melawan enggak jadi perang. Tapi kalau dilawan, lawan sama lawan, perang. Allah itu sudah Allah. Itu sudah begitu sunnatullah. Dan itu akan tetap terjadi di alam ini. Jadi kita cuma siap, tapi kalau rahmat Allahnya kurang ya kalah kita. Saya dulu pernah ditawarin jin sama orang. Jin. Jin terus harus puasa dulu 3 hari 3 malam katanya. Kalau lima jin. Jinnya nanti kita kelahi sama dia malam tertentu, malam Jumat kita kelahi sama dia, kalah dia berapa anak buah dia? 100, maka dia pimpinan yang kita kelahi itu dengan 100 jinnya tunduk sama kita. Itu waktu saya masih muda dulu. Ditawarkan, saya bilang enggak lah, saya enggak mau. Jin-jin bukan urusan, bukan bagian kita. Itu mah jin-jin. Tahu-tahu ya ada jin di kira-kira hari lebaran yang lewat, datanglah teman namanya Bu Salman. Ada di kampung itu warga khilafah, suka ketemu jin. Jadi salaman sama jin, pemimpin jin dari Irak. Ini cerita. Iya. Barang salaman sama jin itu, kenapa ini tangan kamu seperti orang yang sangat saya takuti itu? Ditanya sama warga khilafah itu, orang yang sangat kamu takuti itu siapa? Itu Papa Raja itu. Saya mau beat sama beliau itu, tapi kalau ada izin, kalau tidak ada izin tidak berani. Datanglah si Abu Salma ini, ada anu bagian anunya Abu Daulah itu, Abu Salma. Itu ada dari sana itu begini-begini, bagaimana? Khalifah, dia minta jawaban nanti malam dia datang, jam tengah malam datang untuk beat. Kalau Khalifah mengizinkannya, saya enggak jawab satu cerita lain terserah kemari. Karena serius rupanya, ini saya pulang ini harus ada jawabannya, iya apa tidak ya, ya Khalifah. Saya bilang kenapa minta tolong sama jin, minta tolong itu sama yang bikin jin, kan lebih hebat. Kasih tahu dia, tanggung amatnya tolong sama jin. Kita minta tolong sama yang bikin jin kan lebih hebat, yang puja jin itu kan. Sama dia rugi kita. Begitu saja. Makanya kadang-kadang jin-jin tuh kabur kalau ngelihat warga khilafah itu. Yang konsekuen tuh lah kabur jin-jin. Setan-setan tuh bung, ngeri dia. Karena itu ibadah, kita ini orang beribadah, jin kafir itu menggoda. Kalau jin Islam enggak mau dia berkomunikasi dengan kita. Kalau dia mau bantu biasa. Tidak kita minta bantu, sebab kalau begitu minta bantu kepada jin berarti kita sudah salah. Tetapi kalau jin kafir memang sengaja siap tunduk pada kita. Maka yang pelihara jin itu kayak kiai pelihara jin itu memang bisa. Tetapi keliru, karena jin yang itu pasti jin kafir, jin Islam tidak mau tunduk sama kita. Tapi jin Islam membantu secara diam-diam itu biasa. Di kita di Universitas Sumbawa itu, itu yang berbasir ada, tahu dia. Jin itu suka bantu. Baris Allah batu itu besar, tidak bisa digali sama jin itu. Ya, bikin rumah miring-miring, besok subuh kita kerjain, kita lurusin. Sebab ini sudah, rumahnya miring daripada jatuh. Ini sudah maghrib, kita tinggal. Besok subuh kita royoan, meratakannya. Tahu-tahu subuh ke sana, sudah rata. jin dibantu kalau memang jadi Islam. Kalau jin kafir enggak, tunggu kita minta tolong sama dia, baru dia bantu. Maka jin itu dakwah juga. Nah, secara ghaibiyah itulah bagian, bukan bagian kita, itu bagiannya Allah. Kita bagiannya tadi praktek ajaran di setiap saat. Wa ma khaufil jinna wa lisa illal ya, yang dulu itu rahmat Allah turun. Apa susahnya Allah menolong kita itu? Dunia diceritik gini bubar. Allah itu, maka berserah diri pada Allah di setiap saat itu yang penting. Seperti saya ngomong begini ini, adakah Allah saya minta diharap balasan dari Allah, itu Allah, atau saya ngomong ini tidak mengharapkan Allah. Allah tahu dan saya tahu, orang lain enggak tahu. Jadi kalau memang saya mengharapkan ridho Allah, Allah juga tahu. Kalau kita ke pasar, itu dia ke pasar enggak mengharapkan apa-apa dari itu. Allah tahu. Seperti orang ke pasar itu yang mengharapkan cabe, bawang, daging yang ada di kepala gitu. Lauk pauk atau apa yang mau dibeli itu. Beli pakaian, pakaian yang ada Allah apa tidak? Tidak ada Allahnya, tapi selalu pengen diridhoi Allah. Mana bisa malah tahu. Dia ke pasar enggak mengharapkan apa-apa dari itu. Dia nyipir enggak mengharapkan apa-apa dari itu. Kan Allah tahu, seperti orang yang tahu dirinya kan. Jadi praktek. Sudah gitu, kalau sampai pada hijrah, dengan praktek tadi rahmat Allah turun, Allah kasih ke lapangan, kita hijrah, punya wilayah, pelaksanaan hukum dimulai. Nanti setan tidak akan senang, harus siap tempur. Kalau belum ada wilayah, kalau belum ada wilayahnya, apa yang mau dipertahankan? Mempertahankan angan-angan. Perang itu mempertahankan wilayah, mau wilayah kafir atau wilayah mu'min. Kalau enggak ada yang pertahankan, mempertahankan konsep, mana konsep gak jalan? Bagaimana Pak? Nah itu, dan ini jarang yang paham. Apa mempertahankan? Mempertahankan konsep lah, angan-angan dipertahankan, bukan real. Islam tuh real dipertahankannya, nyawa orang jadi melayang real, bukan satu angan-angan yang belum tentu, bukan. Jadi baru ada namanya perang. Jadi prolognya itu tahap-tahap yang diterangkan tadi dengan berbagai macam peristiwa yang kita lewati dan tidak boleh lepas daripada nilai ibadah sampai strategi ke depan itu selalu dengan tuntunan. Apa tuntunan itu tertulis atau tidak tertulis itu misalnya Allah, dan itu tidak kepada semua orang. Kita yakin saja kalau kita lillah nanti kita Allah tunjuki musul kepada saya ripah gini. Siapa tahu itu dari Allah kan? Kita jalan. Jadi tidak dari saya saja, terserah Allah. Jadi jangan mengkultuskan seseorang, enggak boleh. Tapi setelah pokoknya apa yang cocok dengan ayat itu yang kita jalan. Enggak cocok enggak usah jalan. Wah, kalau gitu kita berabe juga jadi enggak apa-apa, mati juga enggak apa-apa kalau untuk Allah, kemudian Allah itu lewat ibadah. Jadi strategi dasar perjuangan itu enggak boleh lewat amali dulu, lailahaillallah tadi, prakteknya seperti kita terangkan tadi, baru nanti ya, ajaru, wajib mempertahankan wilayah. Pasti orang kafir tidak akan senang. Sampai kapanpun. Habis orang kafir ini, dunia kita kuasai, nanti satu saat, orang mau kiamat, tidak terjadi kiamat itu, kecuali orang beriman, sesama mukminnya perang habis-habisan. Kiamat. Tidak terjadi kiamat sebelum itu ujungnya. Maka Muslim itu pasti itu. So itu sudah sejarah yang lewat, hancurnya kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib melawan si Muawiyah bin Abi Sufyan. Hancur. Hancur Islam itu. Ini nanti akan hancur begitu. Dan itulah akhir kiamat. Dan dilalui dulu oleh kemenangan Islam. Menurut ini istilah 7000 tahun 70 tahun kekuasaan Islam itu merata semua. Nah, kalau mau kiamat 70 tahun terakhir itu nanti perang kita sama perang kafir sudah kau semua. Sudah keok semua, enggak ada yang berani lagi. Kita sama kita. Hayo tempur. Habis kiamat 70 tahun masanya 70 tahun setelah itu. Tapi kalau istilah 7 dalam bahasa Arab setelah kita pelajari sama dengan orang Indonesia bilang 1001. Bukan 1000 tambah 1, 1001 macam, saking banyaknya. Nah, kalau 7, 73, 78, 70, 700, pokoknya 77 itu dapat nilainya dalam bahasa Arab, berarti saking banyak, banyaknya. Sama dengan bahasa kita 1001 macam, saking banyaknya gitu. Maka firqo ini sekarang bukan 73, 70 tambah 3, bukan. Udah lebih dari 1500. Macam firqo kalau dikumpul di dunia ini, udah lebih dari ribuan. Saking banyaknya nama-nama atas nama Islam, semuanya finar, kecuali satu, itulah kenabian atau kekhalifahan gitu. Nah, kalau sampai pada jihad, nah, maka jihad itu juga dalam rangka ibadah. Tidak ada tahap-tahap yang dilupakan di Al-Qur'an itu, di surat At-Taubah atau di surat Al-Anfal itu. Sampai mundur pun, lari pun ada jalannya kalau memang mau lari. Menurut tuntunan, bukan lari karena takut. Strategi itu, semua berstrategi untuk apa? Untuk lancarnya pelaksanaan tuntunan. Itu strateginya, karena nilainya ibadah. Ini banyak strateginya, bukan untuk lancarnya tuntunan. Kadang-kadang menjadi orang musyrik, katanya ini kan cuma strategi. Membatalkan akidahnya. Barang ditanya, kok ente begitu? Ini kan strategi. Loh, strategi dalam Islam itu untuk supaya sempurna melaksanakan tuntunan. Bagaimana kita berstrategi supaya tuntunan tidak lepas? Ini enggak melepaskan tuntunan. Begitu ditanya, kok ente model begitu? Ini kan strategi. Ini kan kesal kaprah. Dan itu yang banyak orang parpol-parpol itu. Maka orang parpol itu pembohong semua. Itu enggak ada yang jujur, semuanya parpol itu tidak boleh jujur strateginya itu, karena bukan strategi Allah dan Rasul. Dia strateginya, strategi organisasi dia untuk mencapai cita-cita dia, kedudukan dia, popularitas dia, jadi strategi dia. Maka semuanya bohong, tidak ada politik jujur itu. Jadi ya, saya pernah pemimpin partai Permusi dulu waktu masih bujang, bulan bintang itu, akhirnya saya bubarin juga. Saya bilang, ini kerjaan orang-orang munafik seperti ini. Strateginya itu strategi yang keinginan dia. Jadi akhirnya apa? Maka keputusannya, kalau orang politik itu tidak pintar bohong, maka tidak bakal laku politiknya. Pasti hancur, pasti kalah. Sepanjang dia jujur. Harus dia pintar bohong, baru dia menang itu, politik itu. Begitu sudah, tidak ada jalan lain. Tanpa kebohongan tidak bisa orang politik menang. Cerita nonsen, dan zaman Nabi Adam tidak ada orang politik itu tidak bohong. Jadi kalau ada orang sekarang kita jujur berpolitik, itu cerita kosong, itu ngawur. Dan itu sekedar basa-basi untuk menipu orang. Orang baik-baik kalau begitu masuk di politik jadi orang jahat. Harus pintar bohong. Makanya disebut diplomat itu, kalau sudah pintar menjadi orang munafik, jadilah diplomat. Kalau belum pintar jadi orang munafik, tidak bisa jadi diplomat. Itu munafik, cara munafik unggulan, baru dia jadi diplomat. Kalau jadi jujur-jujur langsung dipecat. Nah, itulah politik. Nah, kita dalam strategi ini amanu hajaru dihadu secara teratur, tidak lepas daripada nilai ibadah. Insyaallah begitu. Demikian, dan nanti pertanyaan ya, masih banyak waktu untuk bertanya, sebab daripada saya terangkan terus, nanti ada hal-hal yang masih ya kita tidak tahu, yang terlalu dia yang ketinggalan, lebih bagus panjang tanya jawabnya daripada keterangan. Saya akhiri keterangan ini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silakan, tentang strategi dalam perjuangan Islam ini. Kita minta mungkin dari Umum Quran Muda Nusantara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa yang sampaikan oleh Khalifah dengan perjalanan, sepertinya tidak ada dalil sebenarnya yang sampaikan oleh Khalifah itu sangat banyak manfaat yang terasakan. Karena apa yang disampaikan itu sudah berkaitan dengan dalil-dalil yang pernah saya tahu. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi saya, dalam langkah-langkah kerja untuk menegakkan ikomah suci ini, strategi itu tadi kan dalam rangka untuk memperlancar tuntunan. Nah, sementara kita dalam Iqomah Subin dulu itu syaratnya wala tetap marakufi. Setelah kita kadang berdialog dengan saudara kita, mereka itu berpikir sehingga ajakan kita untuk memperjuangkan Islam ini dalam rangka untuk bersatu, mereka jawab tidak mungkin. Terakhir setelah saya pahami, saya jadi paham, nggak mungkin karena dia berpikir dengan cara berpikir dia. Nah, sehingga yang sering kita lihat ya, syaratnya itu dalam ayat wala tatafarraqu, tapi ada bahagian daripada saudara kita yang menerangkan belum bisa mengerjakan khilafah pada hari ini karena khilafah itu suatu hal yang sangat besar. Kenapa justru kalianlah yang membuat hirkoh? Kenapa sesuatu yang besar kenapa kalian perkecil sehingga jadi menghina? Sementara yang kita lakukan itu disuruh bersatu, ya bersatu. Syaratnya jangan berpecah, kita yang berpecah. Terpraktekan, seperti kita tidak punya ilmu, asal jalan saja. Sementara Khalifah tadi sudah menggambarkan seperti itu. Karena pikir-pikir itu tadi, maka ayatnya tadi syaratnya jangan berpecah belah, justru yang diperintahkan atau dipraktekan itu adalah jamaah dengan muslimin. Jadi pada akhirnya yang terjadi, banyaknya kelompok-kelompok yang diciptakan dalam rangka untuk menuju satu tujuan tadi. Ya, yang penting kita sama-sama jalan. Jadi itu juga kita, karena ayatnya itu tidak ada yang begitu. Ayatnya menurut Ejina Surah Al-Mustaqim, ini bertentangan dalam pemikiran. Kita jawab, kita tidak akan baca Quran, mungkin baca Qurannya pun tidak nyala, itu sudah kalah duluan. Ini begitu, sementara kita lakukan saja. Kata Khalifah, ya lakukan saja, walaupun dengan resiko, tidak berpikir resikonya apa. Nah, bagi mereka melihat bahwa bodoh kalian tidak berpikir. Ya namanya kita bekerja itu seperti ini. Jadi ini mohon penjelasan mungkin. Khalifah sudah ngerti maksudnya. Baik. Biar di situ nanti bisa beredar. Nah, itu tadi alhamdulillah memang kenyataannya begitu. Jadi kalau kita melaksanakan ayat, jadi itu kalau disebut pikir, tapi kurang tepat kalau disebut pikir, itu ilmu. Ilmunya itu ilmu Allah dan Rasulnya. Masa ada pikiran orang yang lebih hebat dari ilmu Allah dan Rasulnya? Jadi kita ini tidak berpikir, kita enggak berpikir pikirannya Allah dan Rasulnya. Masa tidak lebih hebat dari pikiran kalian-kalian ini? Jawabnya kan gitu. Jadi bukan kita tidak berpikir, kita ini mengikuti pikiran yang sudah dimuat oleh Allah dan Rasulnya di Quran itu. Namanya ibadah. Cuma pelaksanaan ibadah memang kita belum sempurna, banyak kurangnya. Itulah yang kita mau sempurnakan internnya, itu bagian intern kita. Tapi itu nanti ada tahap-tahap proses perkembangan dunia ini oleh ketentuan Allah di luar kemampuan kita. Nah, segala kenyataan itu ujian dari iman. Jadi ada yang seperti itu pendapatnya, kita bisa jawab atau tidak kita bisa jawab, itu sekedar ujian iman saja. Jadi kalau kita mantap, nanti juga akan sampai kepada apa yang ditetapkan Allah. Allahumma amilkan mulukam mantasya, tanzimul mulukam mantasya. Ada lagi watilkal iya, mudah mudahan bayi nenas dan seterusnya itu. Itu semuanya kerjaan Allah. Kalau kita mikirin kerjaan Allah, ya kita lah pening lah. Kita mikirin ini taat sama Allah Rasulnya, bagaimana kita taat. Nah itu aja yang kita pikir, bukan bagaimana kita menang. Tidak mungkin menang, yang mungkin menang, tidak mungkin menang, bukan urusan kita, itu kerjaannya Allah. Sebab Allah sudah jadi, dan kita mikirin itu ya pening kepala, itu urusan Allah kok kita yang mikir. Ya enggak bisa lah. Jadi yang penting kita ini bagaimana membuktikan taat kepada Allah di segala kenyataan hidup dan kegiatan di hidup kita. Beribadah, itu punya hidup. Bukan hiduplah kamu untuk memenangkan Islam, tidak. Itu kewajiban saja, kita bekerja, nanti Allah sampaikan menang ataupun kalah. Bahkan waktu banyak, begitu perang itu, setelah Medina dikuasai, Mekah, Futuh Mekah, orang Islam kan banyak sekali. Begitu perang, karena umat Islam sudah banyak, namanya Perang Hunain. Enteng lah orang kafir, berapa dia sekali gelincir. paling 200 orang. Sedangkan kita ini beribu-ribu, enteng lagi, malah kalah. Nah itu karena ketentuan itu urusan Allah. Maka kita tidak bisa, oh kalau hebat berarti kita menang, kalau tidak hebat karena belum tentu, itu urusan Allah, nggak usah dipikir. Jadi bukan tidak berpikir akal kita tidak pakai, enggak, justru kita pakai sempurna-sempurnya kemampuan akal kita untuk membuktikan taat pada Allah, ajaran itu, itulah pikiran kita. Bukan untuk menang itu pokoknya strategi yang sudah di Quran itu wa makaru wa makarallah, wallahu khairul ma makirinnya Quran itu strateginya, dan hadis-hadis yang sahih itu. Nah gitu, ya baik, ya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira-kira mencatat begini, Pak. Karu anak Maya, kalian dari jauh tak kenal. Oh, nama Bakti Sutarno, kemasulan Hamparan Perak. Tadinya Pasulat Medan, tapi di. Oh iya iya, ada SMS-nya ya. Jadilah ibadah. Jadi yang saya maksud itu bahwasanya kita berharap untuk menjadi kaum muslimin yang diridhai Allah. Kemudian yang kita tidak mau, jangan menjadikan dakwah kita ini sebagai suatu strategi setan, gitu kan? Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi saya ingin bertanya dalam kedua hal itu, apakah strategi pasrah kepada Allah itu suatu kebenaran yang hak atau bagaimana? Ya. Baik, ya alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Maksudnya bahwa kita berstrategi itu untuk membuktikan taat, apa pasrah pokokan kata orang Jawa itu ya, pasrah saja. Mau menang, mau kalah, gak usah dipikir. Pengertiannya ada beda dikit. Kalau doa, doa itu mesti berdagang. Doanya kira-kira mudah-mudahan rugi. Benar gak? Tetap mudah-mudahan untung, tapi doa. Bukan ketentuan, jadi kalau rugi jangan nyesal. Tapi yang penting dagangnya itu diterimalah sebagai ibadah. Di situ bedanya dikit tuh. Diangkat kepada ketujuan kita, bukan tujuan kita, itu ketentuan Allah. Kita butuh mudah-mudahan untung, dapat rezeki banyak, mudah-mudahan bisa beli mobil, bisa segala macam. Itu doa. Doa boleh sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran. Nah, di bawahnya ini, jangan itu yang menjadi pokok. Doa itu sekedar harapan, bukan tujuan. Lah kalau tadi salah set, itu tujuan. Nah, salah. Nah. Di situ tempatnya, jangan secara akhirnya, ya sudah tidur-tidur juga kalau dimenangkan kan menang juga, nah kan tidak bisa, itu tidak praktek namanya. Maka praktek tadi ibadah itu dari awal itu terus, ada lupanya istighfar, ulangi-ulangi terus, biar rahmat Allah turun. Karena doa kita itu mudah-mudahan menang, masa kita doa mudah-mudahan kalah. Nah bagus. Artinya apakah ketaatan itu ada bedanya ya, seperti lembu yang dicucuk ibunya? Oh iya, ketaatan itu kan ilmu. Ketaatan itu adalah ilmu. Jadi ilmu ini adalah kewajiban. Itu yang disebut ibadah. Kegiatan ilmu disebut ibadah kalau memang itu tuntunan. Maka ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Man amila amalan biri ilmin ya amal fa amaluhu mardudah. Siapa yang beramal tanpa ilmu tertolak. Jadi kalau kerbon tidak, namanya orang tidak pakai otak, dicucu hidungnya kemana-kemana, ya dia tidak tahu mana benar mana salah, namanya kerbau. Kalau kita tidak, ada tuntunan dari yang maha berilmu, dari yang maha hebat. Jangan coba-coba melanggarnya, karena strategi Allah Subhanahu Wa Taala kita ikuti, mana bisa ada manusia bisa menang, nggak bisa. Nah, maka kita doa, kalau tahap-tahap kemenangan yang tidak jatuh, alhamdulillah. Tapi kalau kekalahan juga itu urusan Allah. Karena itu bukan tujuan dagang kita, tujuannya cari ridho Allah. doanya mudah-mudahan laris, tahu nggak laris, jangan stres. Memang bukan itu tujuan kita ibadah. Ada ini, anu dagang, ada datang orang nawarkan, saya punya emas 1 kilo, mau nggak kamu? Syaratnya? Ya syaratnya, ya sudahlah, nggak pakai syarat lah, cuman emas ini kamu terima gitu aja, nggak pakai syarat apa-apa. Tapi kamu siap saja, siap apa? Kamu terima ini emas cuma-cuma saya kasih kamu, tapi kamu masuk neraka. Apa kata kita? Oh enggak lah, emas sekilo kita masuk neraka, oh ini buang. Kita enggak butuh, nah, karena itu bukan tujuan. Tapi kalau tujuan kita berhasil, ya ini rezeki datang. Emas sekilo ambil, riba-riba, enggak ada urusan, pokoknya dapat. Karena itu tujuan, nah, itu tidak boleh. Yang boleh itu, nah itu tadi, seperti tahapnya kita beribadah, tawakalnya puncak daripada ibadah. Tawakalnya tidak boleh hilang. Doanya adalah harapan. Masa kita memaksa Allah? Kalau kita doa itu orang aja kita punya harapan sama orang nggak dipenuhinya, kita marah-marah sama orang itu, woi kita tepel. Jadi harus tawakalnya bagus, ya bagus. Terus pertanyaannya bagus. Ya baik yang lain. Ini dalam praktek kita berjemaah, perjalanan kita sama hari ini yang kita rasakan dalam bab ketaatan kepada Amir. Iya. Dalam ketaatan kepada Amir itu kan sampai-sampai bagi kita pada hari ini kan banyaknya kelompok-kelompok pengajian yang mana kelompok pengajian itu mengharuskan segala sesuatu itu harus ada dalil. Terutama saudara kita yang berkaitan dengan salafus saleh yang berkaitan salafi tadi kan. Nah, ini dalil yang mana, dari mana merujuknya, mana dasarnya, mana ini semua kan. Sehingga dalam bab misalnya dalam praktek kita untuk taat kepada Amir itu selagi tidak maksiat, seperti kita baca Al-Quran di rumah sampai 30 juz bernilai maksiat, dalilnya mana? Dibandingkan dengan taklim kita berbenturan dengan taklim. Ya kalau kita tinggalkan taklim struktural itu, kemudian kita itu baca Quran satu malam kita baca Quran bernilai maksiat, sementara kita datang untuk taklim baru bernilai ibadah. Nah, pening kepala orang pada hari ini. Maka ketaatan warga seperti itu sudah seperti terburuk di ujung. Nah, karena gitu. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang terjadi ya tengah-tengah kehidupan. Karena dalilnya mana? Ayatnya mana? Nah, jadi ini. Ya, seperti ketaatan istri kepada suami kan gitu kan? Nah, kamu jangan mengusuk itu aja kan kepada suami. Kamu tuh begini sehingga banyaknya istri yang melawan kepada suami ya. Karena banyaknya pemahaman-pemahaman terjadi. Ya. Jadi mohon dijelaskan nih. Ya baik. Memang kenyataannya begitu. Jadi kalau dalil memang ada dalil, enggak boleh enggak ada dalilnya. Sebab berbuat tanpa ilmu itu ditolak. Nah, harus berbuat itu dengan ilmu. Amal itu harus pakai ilmu. Ilmunya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau masalah dunia, antum alamu bi umuri dunyakum, maka sebelum dilarang dunia itu boleh semua. Jadi kalau cari dalil, mana dalilnya bahwa Innova? Ya dia ketemu. Tapi bagaimana beribadah dengan mobil Innova atau Kijang? Nah, itu ada ketemu dalilnya kan? Ibadah. Tapi kalau ilmu naik pesawat, mana dalilnya? Ya enggak bisa, itu masalah dunia itu. Cara buat pesawat dan selain itu kitalah yang mengatur sebelum dilarang. Kalau sudah dilarang baru tidak boleh. Tapi kalau masa ibadah belum diperintah tidak boleh. Nah, kalau masalah ibadah kita harus jelas dalilnya. Tapi kalau masalah dunia, dalilnya itu sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran, itu dalilnya. Tapi kalau ibadah harus ada dalilnya. Sholat 5 waktu dalilnya mana? Sholat 4 rakaat duhur, 2 rakaat subuh dalilnya mana? Harus kembali kepada rujukan Allah dan Rasul. Tapi kalau pergi ke Jakarta lewat pesawat atau lewat kapal laut dalilnya mana? Persoalan ditanya mana larangannya? Yang ditanya itu larangannya mana? Kalau pasal dunia ini yang ditanya larangannya mana? Kalau masalah ibadah khusus dalil perintahnya mana? Jadi kalau ditanya sholat 5 rakaat Zuhur kan boleh. Kok boleh? Mana larangannya? Ya enggak ada larangannya. Ada enggak larangan sholat zuhur di markaat? Tuh. Kalau kalau ibadah itu harus sesuai dalil. Tapi kalau dunia bukan sesuai dalil. Ada larangannya tidak? Ada larangannya baru enggak boleh. Khomer halal apa haram? Halal, minum khomer halal. Oh sudah dilarang, oh kalau sudah dilarang haram gitu. Jadi boleh minum khomer, tapi begitu dilarang baru enggak boleh. Jadi mana dalilnya kita harus minum khomer? Ya enggak bisa, karena itu sudah dilarang enggak boleh minum khomer. Begitu. Jadi kita, apa istilah tadi itu, kalau sami'na wa ta'na, kalau enggak sami'na wa ta'na, katanya Rasulullah sami'na wa asai. Wasena itu kan dalil. Dalil itu. Ya kan dalil. Karena dia melanggar sami'na wa ta'na, ah berarti dia berdosa sami'na wa ta'na, tidak turun rahmat. Tuh. Karena ada perintahnya atillah tursulul ulul amri mengkop dia enggak taat sama ulul amri. Lalu dia taat sama keinginan dia sendiri membaca Quran, nah, itu maksiat. Itu dalilnya jelas. Karena ada perintah atillah tursulul ulul amri ya. Jadi dalilnya tadi, 459 tadi. Iya. Itu dalilnya. Iya. Itu dalilnya kan harus sami'na wa ta'na. Mana ada perintah pada malam Ahad baca Quran? Kan enggak ada dalilnya. Kalau mau boleh, kalau tidak mau juga boleh. Karena tidak ada dalilnya kan? Itu masalah keinginan. Boleh baca Quran kapan saja kamu mau. Jadi boleh baca, boleh tidak baca. Tapi perintah taat ada dalilnya. Harus taat malam Ahad ngaji. Nah kalah keinginan pribadi dia, pengen tidur, malas, pengen baca Quran, kalah semua. Ini harus hati Allah, hati Rasulullah yang berimengkum, terdalil. Itu bagi warga yang sudah berkhilafah. Iya, yang belum. Kalau yang belum gimana? Iya, kalau yang belum dia anda belum ketemu itu, harus harus punya ulil amri. Kalau yang belum dalilnya, pokoknya saya kembali kepada Quran dan hadis. Ulil amrinya siapa? Ya kita belum punya ulil amri, ya berarti kamu bohong. Wong Allah, Allah itu bilang harus punya ulil amri, kamu bilang kembali kepada Quran dan hadis. Lah Qurannya bilang kamu harus taat sama ulil amri, kamu bilang enggak ada, berarti kamu bohong. Mana bisa kembali kepada Quran dan hadis? Hadisnya bilang harus taat sama ulil amri, sama amir. Qurannya bilang harus taat sama ulil amri, kamu bilang saya kembali kepada Quran dan hadis. Ya Quran hadisnya suruh punya ulil amri, kamu enggak, nah itu bohong. Jadi tidak ada yang lolos tinjauannya dalam kehidupan ini ibadah atau tidak ibadah namanya. Ah, coba kalau tidak kena maksiat, sekedar rugi wal asri itu tidak kena maksiat. Umpamanya dia tidur, enggak tidur Islam, dia tidak kena maksiat, tidak berdosa dia, tapi rugi. Kenapa? Sebab yaumil kiamah yang ditimbang itu pahala daripada amal. Fa amma man saqulat mawaziduhu bahwa yang ditimbang bukan tidurnya, bukan dagangnya, yang ditimbang fa amma man saqulat mawazinuhu bahwa fi syatirnya. Kalau khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah cilaka. Jadi tidur ini dia mestinya ada tambahan berat timbangannya hilang, itu ruginya, tapi tidak maksiat. Tapi ada perintah atillah Rasulullah amri minkum jam 2 jangan tidur. Dia tidur masih iya. Masih iya dia. Sebab sudah ada perintah jangan tidur jam 2. Karena ada perintah tadi ya. Ada perintah tadi. Dalilnya jalan. Nah, kalau enggak ya bebas saja dia mau tidur ke mau enggak ke masa bodoh. Dia mau beribadah enggak tidur tinggal dia urusannya pribadi. Begitu dia lupa tidurnya enggak ibadah, maka dia tidak berdosa tapi rugi. Maka wal asri innal insana fi khusr. Kenapa? Tidak bernilai ibadah. Mesti timbangannya nambah satu on, hilang. Istilahnya kalau disebut satu on, hilang satu on. Nah itu, ya bagus. Ya, yang lain. Ya, itu. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khalifah tadi menjelaskan mengenai titik kita pada saat sekarang ini sudah di titik yang hijrah. Hampir. Hampir juga. Jadi saya menanggapinya, terus Khalifah tadi cerita tentang satu keluarga yang memutuskan untuk tidak betul-betul mengingkari Tauhid itu, tidak putus hubungan dengan Tauhid itu. Sementara di Aceh ini, terutama mungkin di Pulang Sejering itu, masih mayoritas ikhwan itu banyak yang PNS gitu loh Pak. Jadi apakah memang sudah ada harus putus betul gitu loh Pak? Nah, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana itu? Ini siapa tadi nama? Yubandi. Ya? Yubandi dari Pulang Tejeren. Pulang Tejeren, ya. Biar kan tadi disuruh asal ini anu dulu perkenalan dulu. Iya. Saya Yubandi dari wilayah Aceh. Pulang Tejeren. Baik. Jadi kalau ada ini lain pribadi, lain sistem ya. Kalau ada pribadi, mungkin pribadi orang itu ada di tengah Togut secara pribadi, tapi mungkin dia warga khilafah. Maka dia harus mendapatkan izin, bukan keinginan pribadi cari makan. Dia membantu kestabilan Togut, enggak boleh. Dia harus izin. Kalau diizinkan, ya sudah kamu ditugaskan di sana. Sebab ada yang mau keluar, saya cegah. Ya sudah kamu saya tugaskan di sana sudah. Perintah seminar otona, kamu saya tugaskan di sana. Pribadi dia, lalu dia tugas ke sana. Kewajiban kalau sudah ditugaskan, yang memberi tugas khalifah harus membiayai kehidupan keluarganya, membiayai kehidupan ke keluarganya. Karena dia izin mau keluar, saya bilang jangan. Kamu saya tugaskan di sana. Nah kalau begitu, karena ditugaskan harus bertanggung jawab khalifahnya kan, membiayai kehidupannya. Karena dia tidak bisa usaha, membiayai. Sebegitu tuntunan, cara tuntunannya begitu. Jadi apa yang didapat di sana setor kepada khalifah yang menugaskan. Nanti khalifah membiayai kehidupannya. Maka setelah diketahui dia mendapatkan biaya dari sana, di store ke sini, nanti dibiayai lagi. Ya sudah, enggak usah store. Maka store-nya impak 20%. Maka setiap dia terima gaji, 20% harus masuk BM. 20%, enggak 30%, itu bagi impak pribadi lain. Ini tugas itu, dia store harus ke pusat 20%. Dia store-nya harus ke pusat, bukan kepada ke BM. BM itu masalah lain. Ini tugas. Tugas, kamu saya tugaskan di bagian apa pelistrikan, bagian ekonomi di sana atau bagian apa pendidikan kayak. Oh ya, kalau gitu yang memberi tugas harus bertanggung jawab kepada kehidupan keluarganya. Apa yang didapat di sana setor kepada khalifah yang menugaskannya. Dapat kertas setor ke khalifah, dapat duit setor ke khalifah. Nanti biaya kehidupan dia dan keluarganya ditanggung jawab oleh khalifah. Begitu dapat sana informasi, mereka dapat ini di sana, ya sudah langsung saja kepada, daripada setor dibalikin lagi, ya sudah langsung saja potong 20% untuk sebagai apa kewajibannya membersihkan hasil itu, setor ke pusat 20%. Nah kalau impak di luar itu lain lagi, kata Rasulullah impak itu asurus kasir, sepertiga banyak sudah. Maka kalau dibagi tiga, 10% dari untung, kelas kambingnya 10%, kelas menengahnya 20%, kelas VIP-nya 30%. Dari untung, setiap untung impak. Mau kelas kambing 10% itu paling tidak, atau kelas menengah 20%, atau kelas tingginya 30%, asurus kasir. Nah, caranya gitu. Jadi kalau kita beruntung hari ini, jam ini 100.000, jual barang 1 juta, kita beli 1 juta, kita jual 1.100.000, maka 100.000 keluar paling tidaknya 10.000 untuk BM di kemas bulan, 90%-nya kita. Tapi kalau itu tadi tidak ada urusannya dengan kemas bulan, urusan dengan tugas yang diberikan seperti Rasulullah untuk seorang kamu masuk ke tengah kafir sama, tapi tidak jadi orang kafir, cuma masuk ke tengah orang kafir ditugaskan oleh Rasulullah. Kita juga begitu masuk ke sana pribadi. Maka sistem, bicara sistem togut, tidak ada yang benar. Kalau ada togut, sistem togut benar, itu Qur'annya keliru. Jadi kalau ada togut, tapi ya togut baik, ah itu Qur'annya keliru. Kalau togut pasti jelek. Cuman pribadinya ada yang justru bukan tauhid, ada di tengah tauhid, lain lagi ceritanya. Begitu. Jadi kalau masih ada harus izin, baru sah. Kalau hanya karena pribadi mencari isi perut, itu enggak sah. Orang maling juga syariat dari ekonomi, tapi enggak sah. Menjudi juga syariat pengen menang menjudi, tapi enggak sah karena bertentangan dengan ajaran. Jadi petugas tauhid walaupun ngajar tafsir itu supaya ngajar akhlakul karimah supaya orang tidak bohong, itu kestabilan tauhid tetap ya dosa. Sebab amal hidup ini sama, kafir maupun beriman sama, niatnya saja yang beda. Berdagang sama, tidur sama, kerja sama, semuanya manusia itu sama saja. Yang bedanya niatnya itu ada di hati. Hati sebelah kanan ini dibikin oleh Allah sama manusia semua. Yang munafik, yang kafir, yang musyrik, yang beriman, laki, perempuan, besar, kecil, sama semua ini hati yang ada di sebelah sini. Semuanya sama. Apa samanya? Apa yang diinginkan mesti ada di sini. Apa saja? Saya pengen punya pesawat sayapnya 1000. Pesawat sayap 1000 itu ada di sini. Saya pengen apel malang ada di sini. Saya pengen teman saya yang sudah berpisah sama saya 30 tahun, dia ada di luar negeri entah di mana. Mudah-mudahan dia kirim surat ke saya itu. Si Anu itu, langsung si Anu itu ada di sini. Itu semua hati dipikir Allah begitu, sehingga kita menghadap Allah nanti tidak bisa ngeyel. Kamu kan gini-gini, oh tidak Allah, kok begini, tidak bisa. Karena Allah sudah bikin hati manusia itu semuanya begitu. Apa yang dia ingin ada di sini, ada di sini. Jadi kalau ingin diridai Allah, ada enggak Allahnya? Enggak ada, bohong. Assalamualaikum, ada Allahnya enggak? Enggak ada, ya enggak ada diridainya. Kalau dia assalamualaikum, dia berdoa mengharapkan Allah, ada Allahnya di sini. Apa yang diharap mesti ada di sini. Pengen es yang panasnya kayak panas kayak enggak, langsung ada es yang kayak panas kayak enggak itu di sini. Karena dia sudah pengen kan. Jadi kalau pengen ridho Allah, Allahnya enggak ada, itu cerita bohong. Maka saya sudah assalamualaikum. Apalagi ada haleluya di depannya. Itu enggak ada Allahnya itu. Ya jalan talata saja. Maka saya tekankan tadi, coba gunakan biar rahmat itu tercurah itu. Sebab tidak ada rahmat Allah di luar taat. Tidak ada. Itu rahmat Allah itu hanya ada dalam taat. Itu prinsip sudah, tidak bisa dirubah-rubah. Nah maka kalau ada perintah ulama itu kesempatan betul. Berapa banyak kita buktikan ketaatan kita terhadap sami'na wa atha'na kepada ulama itu suatu yang prinsip dalam hidup ini. Kalau itu belum, Allah juga ngerti belum pantas diberi wanat ini. Maka Nabi itu sempurna sekali, 100% sempurna, rajulun insan kamil. Tidak dikasih amanat kalau dia umatnya tidak beres. Begitu umatnya, beres nih, pantas kasih amanat, balik turun tuh. Sebenarnya Nabi sendiri sudah tidak ada yang ditakuti lagi dan bisa memimpin Nabi. Tapi enggak, karena umatnya belum mengimbanginya. Jadi kalau kita sendiri lari, umatnya macet. Ya enggak bisa lah. Karena saya sudah coba itu, saya lari, coba kencang. Yang belum berpengalaman mulai. Ini kejadian dulu. Ngasih pengajian ada 50 orang. Wah, kita pengen ikut juga berontakin. Kita sudah panas, sudah kapan kita mulai? Sudah kencang-kencang. Benaran kalian ini. Ayo kita ngaji-ngaji saja begini kita. Ayolah. Karena sudah memulai pemberontakan dulu di Lampung. Jadi satu waktu saya panggil komandan tempur, namanya Warman. Bang Warman, masuk kota. Hadir di tempat pengajian. Jadi cerita perjuangan. Saya mau lihat ini yang sudah panas-panas ini kan. Sudah saya kumpulin cerita perjuangan. Bang Warman, cerita. Iya kita begini, begitu. Tidak didengar cerita mengorban itu. Apa yang saya buktikan? Yang saya lihat? Jadi bukan mendengar cerita jihad. Yang dilihat itu jendela sana, pintu di sana. Khawatir ada ini. Saya bilang kalian ini katanya mau ikut jihad. Ada yang izin. Pokoknya saya pengen mati syahid. Khalifah. Bukan khalifah. Itu my end ya. Saya ingin mati syahid, Ustaz. Jadi saya biar dia dikasih jatah, gak apa-apa, yang penting saya ikut lari-lari saja. baru disuruh dengar ceritanya saja, dilihat jendela sana, pintu sana. Saya mau bagaimana kalian semangat-semangat begitu dicoba cerita saja nggak sanggup, apalagi jalan. Nah itu sudah kita buktikan. Ada yang sebelum kita jalan itu bilang sama saya ini, Ustaz, kalau kami dicoba jalan jangan Ustaz tidak nyambut ya. Oh iya, marah saya duluan, pada nyumput. Ayy, saya bilang, ya pada nyumput. Lain kan kita khawatir, kenapa begitu? Setelah diselidiki, memang ibadahnya kurang. Padahal ibadah itu, ini ibadahnya waktu sholat, toh itu pun belum tentu lagi. Itu hidup, itu ibadah, maka terjenda oleh salah ibu dunia, itu praktek, supaya turun rahmat. Kalau Allah sudah, ini pantas menerima rahmat, ini orang sudah lillahi ta'ala pun, polos ini. Sampai notonya bagus, itu dikasih tugas. Kalau cuma 1-2 orang sahabat Nabi, enggak ada turun. Begitu umatnya seimbang, ada nilai rata-ratanya, nah baru turun. Nilai rata-rata umpama perlombaan, SMA 1, SMA 2, SMA 3, ini baru siap secara rasional. SMA 1, 50 orang, SMA 2, 50 orang, SMA 3, 50 orang. Berlomba, mana yang paling bagus nilainya? SMA 1, 10 orangnya, 10 nilainya, kira-kira ada 5 orang, jadi 50. Pukul rata-rata, sekian. SMA 2, wah 7, 8, yang 10 enggak ada. Rata-rata, sekian. Yang SMA 3, wah di bawah itu, 5, 4, 3, di rata-rata sekian. Yang menang itu bukan yang 10 tadi, yang dinilai rata-ratanya. Yang dapat hadiah, yang dinilai rata-rata itu 10-10, hanya 5 orang. Yang 45-nya, hampiran. Yang ini, tidak ada yang 10, tapi rata-rata dia 7, 8, orang 50. Ya dia yang menang. Yang ini cuma ada 5 orang, 10-10 cuma 50. Nah, dinilai rata-rata yang menang, yang punya nilai rata-rata. Itu rasional. Allah juga begitu. Karena kita dikasih akal itu supaya bisa berpikir begitu. Nah, kita nilai rata-rata ini. Kita punya sebagai orang yang menangani masalah, mesti tahu masalah namanya menangani masalah ya. Kalau petani cabai, dia mesti tahu cabai ini berapa umurnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana cara menyuburkan. Dia mesti tahu karena dia petani cabai. Kalau dia petani cabai dia tidak tahu, itu tidak bisa, tidak sah jadi petani cabai dia. Karena tidak tahu ilmunya. Nah, begitu juga petani jagung, dia harus tahu ilmunya. Bagaimana perkembangan jagung ini? Dia bisa ukur, waduh kita bakal rugi ini, wah ini kita bakal untung. Tahu dia, karena dia anunya, petaninya dia. Nah begitulah dalam kehidupan ini. Maka kita dikasih akal, supaya bisa menilai. Kalau tidak bisa dinilai, maka salah penilaian kita jalan sendiri. Dan itu sudah kita coba, yang lalu-lalu. Itu saya jalan, yang tadinya komentarnya mulu-mulu, saya kira benar, dan bareng jalan, bareng minggir. Enggak ada. Nah, jadi pengalaman ini iya ya. Memang kita tidak bisa meninggalkan. Allah saja menilainya begitu. Biar teratanya cukup dikasih amanat. Kalau enggak ya, enggak dikasih amanat. Itu jalannya harus bukti sama anotoatannya itu ada nilai rata-rata. Jangan kayak yang dihadapi oleh ini tadi umatnya ngeyernya begitu, kalau itu yang banyak ya nilai rata-ratanya kurang. Rata-rata kurang ya amanatnya lambat. Bisa-bisa kita diputungin dulu, baru kita ya, tapi kalau yang ikhlas tetap saja tidak rugi. Cuman istilahnya kita belum bisa mendapatkan amanat yang lebih besar. Nilai rata-ratanya belum? Nah itu baik. Ya. Oh sambungan ya? Ya bisa. Ya, sambungan tadi. Iya. Jadi Khalifah tadi menerangkan impak PNS itu 20% langsung ke pusat. Iya, iya. Sementara praktek yang ada di Aceh itu masih melalui kemasulan. Itu pun 10% Khalifah. Jadi ini kan beritanya yang bagaimana gitu. Itu 10% itu impak pribadi. Walaupun dia pengurus wilayah atau pengurus pura, dia itu adalah anggota kemasulan. menurut instruksi dari pusat, setiap anggota dalam struktural dia wajib berimpak di strukturalnya masing-masing. Tapi karena dia semua struktural itu selain ambilnya adalah warga kemasulan, maka impak 10% atau 20% menurut maunya dia itu, menurut takwa, urusan takwa. Maka dia bagi, ada tidak meninggalkan impaknya di kemasulan, walaupun dia umpamanya petugas di Mulkiro ya wajib berimpak di Mulkiro, tapi jangan sampai lupa kepada masulan, sebab dia adalah warga kemasulan. Kalau dia sakit, wilayah nggak tahu. Ya orang di kampung di kemasulan sana yang tahu, wilayahnya belum tentu tahu. Maka jangan sampai tidak berimpak, ada kebijaksanaannya, sudah ada suratnya. Sudah berapa tahun yang lewat sudah kita buat suratnya, kita kasih tahu supaya ada kebijaksanaan memberikan impak kepada kemasulan, walaupun dia wajib berimpak di wilayah atau di pulau. Jadi kalau yang 20% petugas tadi itu hubungannya dengan tugas, bukan hubungannya dengan kelebihan rezeki. Nah, maka ya hubungannya dengan tugas itu harus ke pusat, seperti zakat. Zakat itu seperti orang kafir namanya pajak, orang Islam namanya zakat. Tidak bisa kita bilang, sekarang saya pajak ini rumah saya, harta saya pajak, saya sudah bikin jalan aspal itu depan itu. Jadi yang pas enggak boleh, harus setor ke pusatnya, namanya pajak orang kafir. Nah, kalau kita zakat, maka diperangi orang yang tidak setor di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah kalau infak itu menurut ukuran takwa, impak itu menurut ukuran takwa seseorang, persentasenya. Tapi dia wajib karena dari kitab Al-Baqarah dari mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau yuqimuna sholat sudah, yu'minuna bil ghaib sudah, yuqimuna sholat sudah, wa mimma razaqnahum tidak bisa Al-Qur'an menjadi hidayah, maka orang kurang impaknya, nilai takwanya turun. Tambah tinggi nilai takwanya mesti impaknya tambah tinggi. Maka tidak ditentukan persentase. Maka kata Rasulullah kalau sepertiga itu sudah bagus. Jadi kita bikin tiga tingkat, nah itulah kelas kambingnya itu, kelas deknya itu 10%, kelas menengahnya 20%, kelas elitnya 30%, bahkan ada yang lebih. Tapi sekarang yang 20% sudah mulai banyak pribadi, tapi bukan tadi, bukan tugas tadi. Kemudian yang 30% ada tapi belum banyak, yang 20% mulai agak banyak, yang 10% rata-rata. Adapun yang di bawah 10% memang itu kebandelan, pelit, mana bisa berjuang yang seperti itu, pelit. Oh untung kok, untung 10%, untung bukan modalnya, modalnya tidak kurang. Bahwa beli ini 2 juta, dijual 2.200.000, 200 itu 10%, 20.000, bagi dia 180.000, nah kan jauh itu. Yang Allah yang kasih untung itu kan Allah, rezeki dari Allah, masa untuk agama Allah sedikit masih pelit juga. Sedangkan Allah pasti balas, Allah janji pasti aku balas, apapun yang kalian impakan pasti aku balas, masa Allah bohong. Yakinnya kurang, maka takwanya kurang. Jadi kita kalau dapat rezeki, coba saya kasih roti ini, roti untuk ente, apa begitu dikasih roti langsung dimakan nggak? Nah ini roti untuk bapak. Oh iya, langsung dimakan. Benar enggak? Salah. Benarnya bagaimana? Ah, benarnya terima kasih baru dimakan. Kalau ini rezeki itu apa? Ini roti untuk bapak, hadiah. Hadiah dari orang rumah untuk bapak. Ah, langsung dimakan. Enggak begitu, mesti bilang terima kasih baru dimakan, itu namanya sopan. Kalau langsung dimakan itu pun itu orang yang tidak berakhlak. Bagaimana dikasih rezeki oleh Allah, yang dia pikirkan bagaimana saya gunakan rezeki ini untuk beli mobil kah, untuk beli chat, untuk Allah yang ngasih nggak ada, cuma kalimat alhamdulillah, cuma ngomong doang, buktinya mana, nggak ada. Itu namanya gombal. Masa ya pikirkan dulu yang ngasih, alhamdulillah dulu. Masa, tapi jangan alhamdulillah kosong, alhamdulillah pasir-pasir. Tapi yang dipikirin mau beli sepeda, mau beli roti, mau beli anak-anak. Allah dulu, terima kasih sama Allah, impaknya. Nah itulah nilai takwa. Maka wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannah ardhiyat samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yuqinuna fis sarra'i wad dharra. Siap berimpak sempit ataupun lapang. Coba siapa bisa menerangkan impak waktu sempit? Siapa bisa menerangkan? Ah, enggak ada, berarti tidak ada yang melaksanakan yang yuqinuna fis sarra'i wad dharra. Kan enggak ada yang misalkan, ada enggak praktik pesaro dalam kolong sempit sulit dia impak. Bagaimana contohnya yang dimaksud oleh ayat itu? Tidak ada yang bisa, berarti belum ada praktik. Ada praktik? Bagaimana? Ya, namanya Bama. Duitnya 100 1000. Nah, 10.000 bisa dalam satu minggu itu bisa dapat. Saya sanggup mengeluarkan ya 10.000-nya juga gitu. Untungnya 10.000. Iya. Kalau untung 10.000 keluar 10.000 itu top itu. Buat itu top betul. Sebab semua untungnya untuk Allah. Padahal Allah bilang, padahal Rasulullah bilang sepertiga aja dari untung itu sudah bagus. Nah, tapi itu top. Kalau begitu betul, wah itu nomor satu. Tapi yang dimaksudnya tadi fisarro iwadro dalam keadaan sempit maupun lapang. Maksudnya gini, berapa kebutuhan hidupnya sehari? Umpamanya 20.000. Ya, ini 20.000 kebutuhan hidup hari ini, 20.000. Dia usaha dapat untung cuma 15.000. Padahal yang dibutuhkan hari ini 20, sempit enggak? Nah, dia dalam keadaan sempit dia impak. Berapa impaknya? 5.000. Nah, kan 20.000 tapi dia dagang hari ini cuma dapat untung 15. Impaknya berapa? 1.500. Kalau dia tidak impak belanja 15.000. Kurang dari sebenarnya 20.000 mesti, tapi tidak ada ini. Hanya dapat 15.000 untung. Maka dia belanja 15.000. Dari siapa untung itu? Dari Allah, tapi sempit kurang dari 20. Tidak berimpak. Setannya datang baca ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setan yang baca. Itu setan baca ayat. Jadi dia merasa benar kan? Baru-baru impak. Kebutuhan hari ini aja kurang. Padahal coba dihitung. Keluar 1.500, belanja 15.000 dengan belanja 13.500. Kan cuma cabai hilang. Atau kerupuk paling hilang. Kelaparan enggak? Enggak kelaparan. Tapi akan dibalas Allah, diberkahi Allah. Karena impak akan diberkahi, akan diganti oleh Allah. Maka sejahtera dia. Ini enggak pelit. Fisarro'i maunya berimpak. Kalau fidro enggak mau berimpak. Pelit. Allah enggak kasih balas. Akhirnya jadi penyakit. Udah kurang belanjanya dari 15.000, kurang belanjanya. Sudah tidak diberkahi Allah lagi karena tidak bersyukur. Padahal kalau dia belanja 10% dia keluarin 13.500 sama hasilnya dengan 15.000. Cuma hilang kerupuk satu biji atau dua biji. Enggak lapar, tapi diberkahi maka akan sejahtera ke depannya. Ini enggak pelit, maka tambah rusak. Tambah rezekinya tambah rumit. Tidak berimpak fisarro'i wad-dharro itu. Kalau fisarro semua orang juga pelit-pelit. Ya paling karena pelit 10% aja lah. Kelas kambing. Kalau benar orang yang pisarro itu ya 20-30%. Tapi pelit ya jadilah 10%. Tapi kalau di bawahnya lagi memang pelit-pelit bawahnya lagi. Jadi bagaimana diberkahi Allah? Nah itu. Maka ukuran takwa diimpak. Tapi wajib keluarnya. Sebab bersyukur itu wajib hukumnya. Nah, tapi kalau zakat tidak ada urusan. 2,5%, enggak keluar pentungin, ikhlas, enggak ada urusan, setor 2,5%, itu lain itu, setahun sekali kalau dagang, mau rugi, mau untung, enggak ada urusan, mana harta yang kamu berdagangkan keluarin 2,5%, nah itu kalau zakat, maka tidak ada ukuran takwa di situ, kalau diimpak itu ukuran takwa, maka enggak ditentukan persennya, tambah besar nilai takwanya, tambah besar dia impaknya, walaupun dalam keadaan darurat, miskin tetap ya. Kapan tidak berimpak? Kapan tidak dapat rezeki lagi? Nah itu. Siapa yang tidak dapat rezeki hari ini? Karena tidak kerja apa? Wah, tidak ada pasukan ini. Ya sudah, tidak bisa berimpak. Tapi kalau usaha ada rezeki 5.000, impak 500 perak. Kan masih kita 4.500. Kan masih banyak untuk kita, untuk Allah yang ngasih kan 500 perak 10%. Masa enggak sanggup? Belanja 500 sama belanja 450 ya sama saja. Cuma yang 500 belanja 500 tidak diberkahi Allah. Yang 500 perak dibelanjain 4.500. Ada 500 itu kalau diberkahi Allah, hasilnya sama juga. Nah, itulah impak besar ro'i wadar-wadar-wadar. Coba dilaksanakan. Makmur kita ini di mana-mana pelit aja yang ada itu. Jarang saya lihat 20% dia, jarang, tapi ada, tapi jarang. Yang banyak ini 10%. Ada juga kadang-kadang di bawahnya lagi. Ah, itu yang apiran tuh. Nah, yang kita butuh itu yang 30% karena kita dalam awal jihad. Jadi kalau kurang ya kita pelopor, bahasa pelopornya kelas kambing. Pelopornya harus kelas elit. Ya bagus. Oh ya, ini dulu tadi. Tolong disebutkan tadi nama dari masalah mana, terus mungkin tipasi bagiannya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Rashid dari Kemasulan Sibuluan, daerah Sibulga. Umukuro Brandan. Hah? Umukuro Brandan? Enggak, Kemasulan Sibuluan. Sibuluan. Saya ingin bertanyakan, mungkin ini sudah dipertanyakan oleh iwan-iwan ataupun yang lain-lainnya tentang suatu masalah kebanyakan di masyarakat yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, yaitu naik haji itu, Pak. Kebanyakan umat sekarang ini melaksanakan haji, dia mengaku sudah sempurna mau melaksanakan haji. Yang saya pertanyakan di sini, Khalifah, apakah sewaktu itu Rasulullah melaksanakan haji sudah tegak syariat Islam? Apakah belum? Ya. Ini saya pertanyakan karena saya belum dengar. Dan apakah hukumnya apabila kalau dipikir lah, logika saya ya, kalau sudah tegak syariat Islam baru sempurnanya haji, apakah begitu Khalifah? Ya baik. Ya, demikian, assalamualaikum. Saya dua aja. Ya. Ya. Sambung. Sambung. Ya, biar satu arah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umur Kurok Milen Utara, bernama Abu Tama, dari Medan. Praktek tadi masalah infak, zakat sudah bisa dipahami. Sekarang menjadi pertanyaan, banyak lembaga-lembaga yang mempraktekkan untuk menerima zakat. Bahkan ada dompet dua apa, dan sebagainya banyak. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa mereka sudah berzakat dan infak. Kalau kita tidak, itu pun kadang-kadang ada warga yang berinfak, kadang-kadang keluar karena dia tidak paham, kan? Itu insya Allah nanti diperbaiki. Nah, jadi apakah kita berinfak atau berzakat bagi yang secara umumnya di lembaga selain daripada khilafah itu bernilai ibadah atau tidak? Nah, demikian. Ya, baik. Ya, terus tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabdul dari Masjid Sibulga. Pertanyaan saya pendek aja, Pak. Ya. Bagaimana memisahkan yang buruk dengan yang jelek? Contoh, Pak. Ini mengenai ibadah makdum. Kalau kita sholat makan, udah tahu yang kita itu dia itu musyrik, Pak. Tapi kita ikut. Juga dia. Nah, bagaimana memisahkan? Oh ya baik, ya. Tiga dulu. Tiga dulu. Iya. Abdul Rashid, Abu Usama dan Samsul. Iya. Nanti ke sana. Tuh, ya. Jadi yang pertama tadi Abdul Rashid. Tentang haji itu kewajiban. Semua Quran ini berlaku ya, tapi ada yang menyangkut pribadi, ada yang menyangkut umum. Nah, yang menyangkut pribadi, yang tidak menyangkut umum, menurut kemungkinannya nanti ada ijtihadnya, melihat keadaan. Yang menyangkut umum harus ukurannya umum. Ketetapan semua aturan itu adalah berlaku. yang tidak berlaku nanti ada tinjauan situasi dan kondisi. Jadi bukan hukumnya yang tidak berlaku, pelaksanaannya menurut tinjauan kemungkinan berdasarkan situasi dan kondisi. Contoh, ayat kisos sudah turun, terus Khalifah Utsman dibunuh. Ayat kisosnya sudah turun, sebab Rasulullah sudah wafat kan, Khalifah Utsman. Tapi tidak dikisos, sedangkan Ali punya Ali radhiyallahu anhu punya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dituntut oleh Muawiyah harus laksanakan kisos, baca kisos. Masa Khalifah dibunuh orang tidak dikisos? Tidak dilaksanakan kisos karena situasi dan kondisinya bukan berlaku. Harus kisos tidak berlaku, tidak boleh bilang begitu. Belum dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisinya. Abu Umar bin Khattab begitu pecekelik ada orang maling. Mesti asari kosiripatu faktau ajidahum ajazam makasar dan seterusnya itu. Itu tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Maka malah tidak dipotong tangannya, malah dikasih modal untuk usaha. Begitulah pelaksanaan hukum. Jadi tidak boleh askisos tidak berlaku. Faktau ajidahum tidak berlaku. Bukan begitu. Itu tinjauan karena harus ada wilayah dan wilayah kekuasaan dan sikon yang mendukung. Orang kafir juga gitu. Membunuh dihukum 10 tahun atau 15 tahun menurut pengadilan. Tapi begitu rame-rame, kacau, orang membunuh 10-20 orang enggak dihukum karena sikonnya tidak mendukungkan. Jadi itu begitu tinjauan. Jadi jangan salah ngomong, "Oh, haji enggak laku. Tidak wajib." Oh, salah. Tetap wajib. Bisa dilakukan apa tidak? Ditinjau. Sekarang ada kewajiban menegakkan Quran 30 juz. Terus ada kewajiban pribadi, haji itu kewajiban pribadi. Sedangkan jihad ini berjamaah, berjihad menegakkan syariat, kewajiban semua kita. Lalu ini tidak dipenuhi kewajiban pribadinya. Sementara kewajiban pribadi itu menyangkut kepentingan umum juga. Nah, tapi pribadi yang berfungsi situ lebih dominan. Tapi lewat izin kepada Togut. Sebab dia tidak bisa berjalan sendiri, terbang sendiri ke sana bisa. Daripada lewat segala macam acara yang tidak sahut Islam, padahal untuk suatu kepentingan pribadinya dalam arti ibadah mahdoh. Mendingan dia uang 20-30 juta setor kepada jihad untuk perjuangan 30 juz Quran. Maka dia dahulukan yang ini. Nah, itu sebabnya. Maka jangan mengutamakan yang belum utama, harus yang utama ini lebih penting. Maka kita nanti dulu yang itu. Kalau untuk jihad nih 20 ribu, yang sana 20 juta. Kasihan amat ini umat ini. Yang 20 ribu di store, yang 20 juta untuk orang lain. Kapalnya togut. Aturan-aturan togut, pakai suntik-suntik babi lagi. Ngapain dahulu ini itu? Lebih baik 20 juta setor ke jihad. Untuk kepentingan tegaknya dinulah. Itu salah namanya. Salah kebijaksanaan. Tapi tidak boleh haji tidak berlaku. Jangan, pokoknya yang Quran semuanya berlaku. Tidak ada Quran tidak berlaku. Tapi pelaksanaannya ada Quran. Itu sebab. Jadi memang harus pintar ya. Ya tapi kalau masyarakat ini memang apalagi sampai ke situ. Wajib punya oleh Amri itu aja nggak bisa paham. Yang jelas-jelas ya. Ini namanya masyarakat. Inilah kita banyak-banyak menghadap Allah itu. Maka saya sudah instruksikan dari awal semua pengurus dari kemasulan dan staf sampai pusat dan staf wajib sholat malam. Itu masalahnya itu tadi. Kita nggak bisa kalau nggak dekat kepada Allah. Kita berjuang-juang ini nggak bisa. Nah sekarang mulai coba tentang impak, tentang gaji-gaji, tentang petugas-petugas. Coba ditingkat sedikit-sedikit. Belum lagi nanti siapa yang kaya. Ini contoh ya. Yang kaya. Karena dia mungkin malas apa khawatir hidupnya. Dia bikin rumah, 10 kamar. Dia punya rumah satu, bagus. Dia bikin lagi 10 rumah. Lalu dia cari orang miskin. Sebab anaknya tidak menduduki rumah itu. Dia cari orang miskin. Bilang sama orang miskin, "Kamu tidak bisa bikin rumah, tidak bisa. Ya, tolong jaga rumah saya itu ya. Kalau bocor kamu tambal bocornya, kalau kotor kamu bersihkan, kalau kacanya gelap kamu lap kacanya. Tapi saban bulan kamu bayar sama saya. Nah, ini bagaimana? Orang kaya bikin rumah 10, lalu dia cari orang miskin yang tidak bisa bikin rumah. Kamu tidak bisa bikin rumah, tidak bisa. Ya, tolong jaga rumah saya ya. Kalau bocor kamu tambal di bocornya, kalau kotor kamu sapu, kacanya kalau buram kamu lapin supaya bersih. Saban bulan kamu bayar sama saya. Loh, kita balik. Kenapa bukan kita yang bayar sama dia? Akhirnya rumah itu dijual terus sampai 7 keturunan dijual terus, berapa kali jual itu orang zalim. Kalau sampai ke situ, wah bisa KO lupa kita ini. Bagaimana di sana, bagaimana, ada bingung. Maka saya masih belum saya kemukakan. Ini baru coba-coba cerita aja sewaktu-waktu. Belum dikeluarin. Yang dikeluarin baru riba, LML haram, merokok haram. Yang tapi kalau itu, waduh. Jadi saya pernah cerita, saya kayak begini, langsung kawan kita, lah ini dia berencana itu mau bikin ini rumah untuk dikontrak-kontrak katanya. Wah, enggak jadilah katanya. Ada coba jauhnya umat Islam dari perasaan yang baik. Bab dalam Islam sawah enggak dikerjakan, dia punya sawah enggak dikerjain, ambil alih yang pemerintah kasihkan sama orang yang butuh. Ngapain punya kayak Anda dimanfaatkan? Kalau tapi bagaimana kalau hotel, kita bikin hotel? Oh, itu ada tukang cuci kasurnya, tukang bersih lantainya, dia sih hanya nginap seenaknya ya, dia bayar untuk bayar tugas-tugas pegawai, ada airnya yang dia. Ini enggak. Dia yang minta tolong sama orang, dia disuruh bayar lagi. Bukan dia yang bayar orang itu. Lain cerita. Kalau sawah sewa menyewa ya ada hasilnya, berbagilah kita. Kalau mobil disewakan ya memang mobil itu mesinnya aus, bannya lecet, suatu waktu rusak, sekian lama pun, jadi dihitung menurut wajarnya, kalau sekali pakai 10 kilo atau sekian jam, sekian bayarnya, ada timbal balik. Tapi kalau itu tadi enggak ada, kalau enggak ditinggalin rusak rumahnya. Nah, lain dengan hotel, memang ada petugasnya, ini enggak. Daripada rusak cuma-cuma, cari orang miskin, tolong ya kalau bocor nanti kamu tambal, kalau ini kotor kamu sapu. Kacanya saban pagi lap supaya bersih. Oh ya, bayar. Loh, kurang ajar kamu sudah bayar. Mestinya begitu. Nah, ini kan tidak, karena sudah biasa Yahudi itu begitu. Itu kerjaan Yahudi. Enggak benar sebenarnya, tapi kalau kita mau ke situ, saya lihat wah ini belum. Banyak lagi yang masalah-masalah begini yang pertanian-pertanian, banyak penjajahan di bidang pertanian itu, tapi umat Islam belum menyanda. Kepala aja itu belum sampai ke sana. Padahal, penjajahan-penjajahan ekonomi ini, naudzubillah ngeri dan menghancurkan bumi ini dan merugikan umat. Tapi yang gede-gede ini tinggal bersedan tanpa merasa berdosa. Ah, begitulah keadaan. Ini semua akan kita berantas habis di waktu tegaknya khalifah. Allah! Bagus. Ini masalah apa? Zakat. Lembaga atau luar lembaga? Ya, zakat itu dari luar lembaga. Apa kita kepada lembaga lain boleh juga? Apa tidak? Nah, saya tahun 79, 78. Kalau enggak salah ingat. Saya pernah menangis dari habis Isya, kalau maghrib jamak sama Isya. Saya enggak bisa tidur sampai pagi, saya menangis sampai subuh, enggak bisa tidur. Kecucur amat takut, ada malaikat di depan itu mengancam saya. Sehingga iya, mau dicekek mati kamu. Pokoknya saya menangis itu hari semalam suntuk itu sampai subuh. Diancam sama malaikat itu. Kesimpulannya apa? Jangan kamu bantu-bantu firqa itu, walaupun seperak. Itu lewat itu. Jadi, saya enggak pernah bantu seperak firqa, haram, enggak mau. Apapun namanya, saya enggak mau bantu. Kalau untuk Islam jadi, tapi kalau Pilkop-pilkop, orang itu ada azab Allah, kok kita bantu-bantu. Enggak mau saya. Itu tahun 79, saya dapatnya dari cara begitu. Bayangkan, ada di malaikat depan, malaikat maut itu, mengancam itu. Yang cuma untuk itu saja, bayangkan ngerinya. Jadi enggak menangis sepanjang malam itu. Kesimpulannya cuma satu itu, jangan bantu pilkop, wajib berjamaah. Berjamaah itu bagaimana? Ah, ya, seterusnya lain lagi cerita itu. Jadi, kalau kamu berimpak kepada keluargamu, kepada temanmu, tidak atas nama firqah, atas nama pribadi, maka harus ditambah dari kewajiban 10% itu. Keluar 15%, 5%-nya, yang 10% jangan dikurangi, itu kelas kambingnya untuk jihad. Tambah 15%, 5%-nya untuk teman, untuk bapak, untuk ibu, atau untuk apa, bermis-mengemis. Jangan dikurangin yang 10%-nya. Caranya gitu. Kalau sengaja organisasi, ngapain bantu? Dilaknat Allah, azab Allah. Kok kita bantu-bantu? Enggak usah. Itu prinsip. Ya. Kemudian, Saiful. Samsul. Tadi, masalah bagaimana ibadah dengan orang musyrik. Khalifah Muawiyah itu diperangi oleh Khalifah Ali karena dia hukumnya syirik, tapi bukan orang musyrik. Hukum kerjaannya syirik karena tidak mau bersatu. Kena Ar-Rum ayat 31-32 itu. Musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kaum syiah. Tapi dia bukan orang musyrik, cuma kerjaannya itu hukumnya sih syirik, tidak mau bersatu itu. Diperangin. Soal sholat itu sholat innamal amalu ibadah innamal amalu bini berniat. Apabila benar sholatnya, niatnya menurut masing-masing. Tapi kalau sholatnya salah, sholat zuhur qolimar kaat enggak boleh ikut sebab sholatnya salah. Tapi kalau sholatnya benar, dia riya, fawailul musallin, kita enggak kena. Karena masa sholat itu masalah niat dia. Baca enak-enak, fawailul musallin alladzina hum salatim sahum alladzina hum yura'un. Kita tidak kena niat kita. Dia imamnya kena. Tapi kalau kita yang riya, ya kita kena juga. Tapi kalau sholatnya, rukunya belok kiri. Gini rukunya. Ah, lo anda bisa ikut, sholatnya salah. Tapi kalau sholatnya benar, masalah niat lah, lain cerita. Belum tentu yang sholatnya semuanya diterima, belum tentu menurut niat. Ah, jadi kita tidak bisa menilai niat orang. Tapi yang dinilai sholatnya. 4 rakaat sujudnya ke depan apa ke pinggir? Ke depan ya sudah benar. Tapi kalau miring ya jangan. Masa sujudnya ke begini? Ya enggak bisa. Jadi yang dinilai sholatnya jangan niatnya. Sebab niat itu kita tidak tahu. Ya begitu. Baik. Situ. Samsul. Pertanyaan ini karena kita jadikan jam 12 selesai. Jadi dua orang lagi terakhir. Ya. Jadi tolong satu panjang ya. Ya. Tolong yang lebih termotivasi gitulah dua lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanurdin Ainul Muhammad dari Makassar. Saya dari Kemasulan Medan. Di bawah naungan Kemenkumham Medan Utara. Saat ini kan banyak orang membicarakan fenomena tentang masuk berita di TV itu. Tentang seolah-olah mereka membenarkan bahwasanya berdiam itu pembunuh diri pada saat dihukumnya dia sendiri mati, korbannya targetnya nggak mati. Jadi ada yang mengatakan sebagian itu benar secara Islam, tapi yang kalau saya pandang kan di dalam sejarah pada saat sahabat itu perang zaman di kaya kematiannya diri sendiri ya, kata Rasul saat itu coba berikan pemahaman tentang kita agar kita juga tidak gampang yang lemah-lemah iman ini kan sebagai kita yang lain tidak gampang terprovokasi atau terhadap dengan yang lain gitu. Nah, ya, itu saja coba dijelaskan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nurdin cahayanya din. Cahaya baguslah jadi cahayanya agama. Nah, jadi kalau bom bunuh diri itu istilah bahasa Arabnya istishhar. Dia itu kalau yang terjadi sekarang yang jadi perkancahan itu tidak sembrono, tidak sembarangan. dia itu pamannya ke sana berapa kilo. Sepanjang perjalanan itu jihad. Jihad dia bukan ngeloyong gitu enak-enak sabu-sabu, bukan. Itu sudah berjihad sebelumnya sampai titik kematiannya untuk menghancurkan musuh. Dia pengen usaha loncat kalau bisa. Tapi kalau enggak bisa apa boleh buat. Tapi selalu ada harapannya. Tapi menurut hitungan akal anu dia apa? Mati. Tapi itu tidak boleh dengan tanpa usaha. Jadi kesananya itu sudah sepanjang jalan dia sudah siap. Karena mesti ada halangan-halangan kan. Berjihad terus sampai pada titik kematiannya. Maka dibenarkan. Bukan semata-mata ngeloyong kesana sampai sana. Meledakan, lebak, mati. Musuh gak mati. Wah itu mah konyol. Ini mah perjuangan. Bukan gampang kesananya itu. Bukan ngeloyong dengan enak-enak. Bukan. Musuhnya sepanjang jalan, ranjau yang segala macam, bukan gampang. Cuman tidak mungkin lagi usaha di luar kemampuan lagi. Terpaksa dia korbankan dirinya dan orang musuhnya. Bagaimana terjadi nanti menurut ketentuan Allah, maka dia benar dibiarkan. Tapi kalau semata-mata yang ngeloyong ke sana, tahu-tahu enggak ada apa-apa, enggak ada halangan apa-apa, tahu-tahu datang ke sana. Tahu-tahu diledakkan saja, tahu-tahu wah yang mati cuma dia sendiri, musuh enggak ada. Itu mah perhitungannya enggak ada. Itu mah aneh itu mah. Artinya kalau dibilang bodoh memang kebodohan juga. Mah perhitungannya mah ini enggak ada perjuangan itu mah. Hanya ngeloyong aja supaya dia mati. Bom Sahid ya bukan begitu. Ada suatu perjuangan lebih dahulu. Dan ada upaya-upaya. Di zaman Rasulullah itu ada orang pincang. Kita ini kan pincang. Kita mau berantem. Kalau orang dulu tidak bisa silat, ya tetap bagaimana orang itu pakai harus berhadapan, pakai golok, pakai pedang kan? Bukan jauh-jauh begitu. Nah ada sahabat itu pincang. Ada namanya saya baca di sejarahnya, saya lupa nama sebab jarang saya terangkan. Cuma sekarang lagi ingat. Kita pincang bagaimana? Ya, mau berantem ya nggak bisa udah pincang. Yang menghadapi musuh bagaimana harus berantem? Harus pintas silat kan? Kalau sekarang itu lebah putih, orang pada lebah PBLP, lebah putih. Jadi itu gini aja, inti tanam diri di sebelah sana, saya di sebelah sini. Ditanam dirinya, di tanah itu. Ditanam dirinya, asal musuh lewat dibabat sama dia. Padahal dia gak bisa apa-apa, naik anda. Tapi dia sudah itu, susah juga kan? Coba ini ada di sini, ini ada jalan. Ada jaga di sana, jaga di sini dengan pedang. Coba ente lewat, gampang enggak? Ente mau bunuh harus dekat, ngelawan. Tapi kan kalau satu di sebelah sini, satu di sebelah sini ya repot juga. Ya. Tapi kan hitungannya ada. Tuh, terjadi juga. Ditanam dirinya, padahal waktu itu perangnya harus berantem beneran. Nah kalau pincang, enggak bisa apa-apa. Tanam dirinya di tanah, jangan asal sini. Asal lewat, hantam. Nah, tapi kan boleh juga. Nah sahabat begitu. Jadi dilihat dulu, tidak semuanya asal bunuh diri berarti benar. Nanti dulu, niat itu benar kalau jalannya benar. Belum dibicarakan niat sebelum jalannya benar. Itu prinsip. Jadi tidak ada niat dibicarakan sebelum jalannya benar. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kalau sudah siratal mustaqim baru ditanya niat. Jangan belum sudah niat, yang penting niat enggak bisa. Kamu kok pasang nalut, pasang buntut main judi? Wah, niat saya mau sesedekahkan untuk seluruh umat Islam ini. Enggak ada urusan niat, itu salah. Salah jalannya. Jadi ihdinas siratal mustaqim dulu baru bicara niat. Jadi kalau sudah ala sirat baru bicara niat. Oh sholat 5 rakaat subuh. Kamu kalau 5 rakaat sholat subuh ya mau dingin-dingin niat saya itu biar saya itu lebih khusyuk lagi. Bicara niat enggak laku, salah jalannya. Sholat subuh 5 rakaat. Walaupun niatnya baik enggak ada guna. Jadi enggak ada guna niat sebelum jalannya siratul. Nah, itu. Ya bagus waktunya habis.